Ikhwan fillah rahimakumullah, melanjutkan apa yang tadi kita telah bahas, yaitu bahwa di antara bid'ah yang diingatkan oleh para ulama dan kita dianjurkan menjauhinya adalah bid'ah hizbiyah. Beberapa ulama menyebutkan hal itu, di antaranya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi dalam kitab beliau Al-Mawrid Al-Abd Az-Zulal. Dia mengatakan inna al-hizbiyyata bid'atun munkara lima sabarnahu minan nahyi anha fil Qur'anil Karim. Sesungguhnya hizbiyah adalah bid'ah yang mungkar berdasarkan apa yang kita telah lihat dan teliti dari larangan untuk melakukan hal itu dalam Al-Quran maupun Sunnah Al-Mutahharah dan kalam salaf, ucapan para ulama salaf. Ini apa beliau sebutkan secara ringkas dari kitab beliau tadi. Dan setelah itu beliau menyebutkan 9 masawi' hizbiyah, 9 poin dari kejelekan-kejelekan hizbiyah dan pelanggaran-pelanggaran hizbiyah. Namun karena waktu yang tidak mungkin kita membaca seluruhnya padanya, maka kita cukup dengan poin pertama ini saja, bahwa beliau katakan bahwa bid'ah atau al-hizbiyah bid'atun munkarah. Hizbiyah adalah bid'ah yang mungkar. Selanjutnya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala juga menyebutkan dalam kitab beliau Gharatul Asyriqah yang ringkasnya bahwa orang yang yuwali, berwala kepada jamaah, yu'adi dan memusuhi orang lain karena jamaah dan kelompoknya, bahwa dia adalah mubtadi'un dhal, seorang ahli bid'ah yang sesat. Ditanyakan pula kepada Asy-Syarabi bin Hadi Al-Madkhali sebuah pertanyaan. Si penanya mengatakan, "Qad sami'na min ghairi wahidin min ahli al-'ilm annahu laysa kullu hizbiyyin mubtadi'an." Kami dengar dari sebagian ulama, bukan hanya satu, bahwa tidak setiap hizbi adalah mubtadi'. Apa perbedaan antara hizbi dan mubtadi'? Dia menjawab, "Wallahi nahnu nara al-hizbiyyin mubtadi'ah." Wallahi kami melihat bahwa orang-orang hizbi adalah ahli bid'ah. Qad yakunu fil hizbiyyin man huwa syarrun min al-mubtadi'ah wal 'iyadu billah. Bahkan bisa jadi dari orang-orang yang hizbi ini ada yang lebih parah daripada ahli bid'ah. Ada, bukan semua, ada di antara mereka yang ternyata lebih parah daripada ahli bid'ah. Karena hadal hizbi la yaslam min muharabati ahli sunnati wal jamaah. Karena hizbi tersebut tidak akan selamat dari sikap memerangi ahli sunnah wal jamaah. Wala yaslam min muwalati ahli bid'ah wal batil. Dan tidak selamat dari sikap berloyal kepada ahli bid'ah dan ahli batil. Dan seterusnya. Ini agak panjang tapi saya ringkas. Di antara beliau kata, yang beliau katakan, "Fala a'lamu hizbiyan nakiyan minal bid'ah wa dhalal." Aku tidak ketahui ada seorang hizbi yang bersih daripada bid'ah-bid'ah dan kesesatan. Fa kaifa yukhalitul mubtadi'in wa yuwalihim wa yunasiruhum? Bagaimana dia bercampur dengan ahli bid'ah? Dia berloyal dengan, membantu mereka, melariskan manhaj mereka dan memerangi manhaj ahli sunnah, manhaj Allah yang hak. Fakaifa yakunu hadha sunniyan salafiyan? Bagaimana seperti ini dikatakan sunni salafi? Dan seterusnya. Jadi pandangan beliau juga sama, bahwa hizbiyah adalah bid'ah. Demikian pula yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali dalam sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Pertanyaan yang diajukan kemudian dijawab dengan jawaban yang cukup panjang. Namun di antara yang boleh katakan, wa hadha tahazzub fi nafsihi bid'ah. Tahazzub, sikap hizbiyah ini sendiri, kekelompokan ini sendiri, itu sendiri merupakan suatu bid'ah. Hadha tahazzub fi nafsihi li hadha al-hizb bid'ah. Sikap tahazzub ini sendiri terhadap kelompok ini merupakan suatu bid'ah. Nah, ini beberapa ucapan para ulama kita rahimahumullah yang telah wafat. Semoga Allah merahmati mereka. Dan yang masih hidup, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga mereka. Mereka para ulama kita yang kita kenal betul bagaimana anus, sikap dan keinginan baik mereka terhadap umat. Dan kita kenal betul bagaimana istiqamah mereka dan bagaimana mereka menelusuri jalan para ulama-ulama seperti yang kita sebutkan Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh bin Utsaimin. Nah, itu para ulama yang berjalan di atas jalan-jalan mereka, menjawab dengan jawaban tadi. Nah, kalau begitu wahibati billah rahimakumullah, sikap hizbiyah ini merupakan sesuatu yang berbahaya bagi umat, sesuatu yang harus kita hindari, dan ternyata banyak orang jatuh di dalam hal tersebut. Kalau dulu, walaupun sampai sekarang juga ada fanatik terhadap mazhab-mazhab tertentu, yang Syafi'i, yang Hambali, yang apa, Hanafi, sampai terjadi hal-hal yang luar biasa di antara mereka, antara seorang Hanafi dengan seorang Syafi'i, permusuhan yang luar biasa. Karena apa? Mengikuti mazhab. Di belakang hari, zaman seperti zaman kita ini, mungkin permusuhan dalam hal itu sebagian menganggap sudah tidak usah dipersoalkan. Tapi muncul kepada hizbiyah yang lain, ternyata lebih jelek. Kalau dulu fanatik dengan para imam, sekarang fanatik dengan tokoh-tokoh jamaah. Ya, ada kaum muslimin tabligh. Bagaimana tokoh-tokoh mereka sekelas dengan para imam itu? Jauh sekali, tidak ada bandingannya. Tapi kenyataannya sekarang ini hizbiyah justru pada orang-orang yang jauh-jauh lebih rendah, atau jauh-jauh begitu jauh jaraknya dengan para imam itu. Jadi lebih bagus atau lebih jelek? Sangat jelek. Maka dari itu, ya, kita harus berhati-hati dan waspada dari hal tersebut sebagai pengamalan dari sabda Rasul, wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati dari muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap muhdatsah adalah bid'ah dan termasuk hizbiyah ini. Hati-hati. Ahibati fillah rahimakumullah. Nah, termasuk juga di sini hal yang terkait dengannya. Jadi seseorang kalau begitu bisa jadi keluar dari ahlu sunnah gara-gara hizbiyah tadi. Mungkin nampaknya dia secara usul mengikuti manhaj ahlu sunnah. Mungkin secara usul menampakkan masyayikh-masyayikh mereka masyayikh ahlu sunnah. Tapi bisa jadi ternyata keluar dari ahlu sunnah karena apa? Karena suatu hizbiyah yang dia terjerumus padanya. Ya. Maka dari itu ulama mengingatkan, jangan dianggap seorang yang mubtadi' adalah dia yang sudah terkumpul padanya segala berbagai macam bid'ah. Segala macam dan berbagai macam bid'ah baru dikatakan mubtadi'. Jangan dipahami begitu. Bisa jadi seseorang karena suatu penyimpangan, tapi penyimpangan yang pokok dalam din, satu masalah, bisa jadi dia mubtadi' dengan sebab itu. Ya. Diterangkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala dalam buku beliau yang belum lama ini keluar dengan judul Bayanu Ma fi nasihati Ibrahim Ar-Ruhaili minal khalali wal ikhlal. Judul buku itu adalah bayan, keterangan apa yang ada pada kitab nasihat Ibrahim Ar-Ruhaili dari khalal dan ikhlal, yakni kekurangan atau cacat apa yang semakna dengan itu, semakan kurang lebih seperti itu. Dari sela-sela yang beliau terangkan bahwa ulama rahimahumullah dahulu tidak mensyaratkan seorang sebagai mubtadi ketika terkumpul padanya berbagai macam bid'ah. Bahkan terkadang satu pelanggaran usul itu menjadikan dia bid'ah, mubtadi. Dan beliau contohkan beberapa contoh. Di antaranya misalnya, ya, yang beliau contohkan pula di hadapan kami ketika itu, ketika berserat bersama beliau kumpul, beliau mengatakan Ya'qub bin Syaibah. Ya, Ya'qub bin Syaibah imam dalam hal hadis. Tapi sebagian ulama mengatakan dia mubtadi. Kenapa? Dalam satu pelanggaran, yaitu al-waqf. Ya, dalam masalah qaulu bi khalqil Quran, kalau Mu'tazilah nyata-nyata mengatakan Al-Quran bukan kalamullah tapi makhluk. Begitu kan Mu'tazilah nyata. Tapi ini ada yang mengatakan tawakkuf. Ya. Enggak dengan jelas menyatakan apa keyakinan dia seperti Ahlus Sunnah atau seperti Mu'tazilah. Karena itu kemudian dianggap mubtadi. Begitu pula dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah taala dalam syarah Kitab Al-Ibana karya Ibn Battah. Dia mengatakan yang maknanya di dalam rekaman bisa didengarkan bahwa dulu orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah, ya, yang awal, yang dulu awal-awal dianggap Khawarij. Kenapa? Apa salah dalam hal uluhiyah, rububiyah? Tidak. Yakni dalam hal itu tidak disebut oleh ulama mereka menyimpang dalam uluhiyah, rububiyah. Yang disebut oleh ulama adalah apa? Mereka memiliki penyimpangan dalam takfir, mengkafirkan orang-orang yang berdosa besar. Dan dengan itu khuruj terhadap pemerintah. Yang awal dulu seperti itu. Ya. Murji'ah juga dalam hal satu masalah dalam hal iman intinya. Ya. Begitu pula beberapa kelompok-kelompok yang lain. Mereka ketika itu kesalahan-kesalahan mereka masih dalam hal-hal yang bisa dihitung tadi. Pokoknya. Ya. Walaupun belakangan di kemudian hari lebih parah, semakin parah. Misalnya Mu'tazilah, misalnya Khawarij, nanti dalam hal apa asma wa sifat ada yang mengikuti Mu'tazilah, misalnya apa Syiah misalnya sebagai contoh yang seperti itu di zaman itu, kemudian belakangan mengikuti Mu'tazilah di dalam asma wa sifat, ini belakangan. Tapi di awal-awal tidak seperti itu. Sehingga dari sini kita harus mengetahui bahwa, ya, kita memang harus betul hati-hati dalam menjaga manhaj ini. Maka kata Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syahus Sunnah, seorang tidak dikatakan sebagai sunni kecuali kumpul padanya segala khisalus sunnah. Nah ini justru kalau mau dikatakan sunni, semua harus sesuai dengan al-sunnah. Tapi untuk dikatakan mubtadi, tidak mesti semua seperti ahli bid'ah. Ya, harus difahami hal ini. Jadi dia dalam Syahus Sunnah karya Al-Barbahari, kalau seorang tidak dikatakan sebagai ahli sunnah kecuali terkumpul badannya semua khisal sunnah, pokok-pokok bid'ah ahli sunnah, keyakinan-keyakinan ahli sunnah harus diyakini semua. ya, tidak menyimpang dalam hal tersebut, mengikuti firqa-firqa. Ahibati fillah rahimakumullah, di antara yang diucapkan oleh Asy-Syarabi hafizahullah taala ketika itu, kata beliau di hadapan kita, ma yalzam an yakuna wadih kasyams 100%, enggak harus seperti matahari jelas seperti itu 100%. Semuanya akwalnya akwal bid'ah, menyelisih al-sunnah, tidak. Kemudian boleh contohkan misalnya Safar Hawali, Salman Auda, mereka mengajarkan buku-buku akidah al-sunnah atau Hawiyah, diajarkan oleh Safar Hawali. Kemudian berikut-berikutnya yang belakang-belakangan seperti Ali Hasan Al-Halabi mengatakan al-sunnah salafi, tapi ternyata terperosok pada penyimpangan-penyimpangan besar sehingga ulama mengatakan bukan al-sunnah. Nah ini yang harus dipahami. Jadi kembali kepada dari Hizbi ya, bahwa terkadang seseorang bisa jadi karena ini kemudian dia dikatakan bukan al-sunnah, seperti dinyatakan oleh para ulama yang kita sebutkan nama-nama mereka. Jadi kalau begitu kewajiban kita ahibati fillah rahimakumullah adalah berhati-hati untuk pribadi kita. Seperti kata ulama, Syekh Muhammad bin Hadi menyebutkan dalam Syarah Al-Ibana tadi, "As-salamah ra'su mal." Keselamatan akidah kita ini modal utama. Sebelum kita berpikir keselamatan orang lain, keselamatan kita dulu. Ya. Kita mungkin berusaha ingin menasihati orang biar selamat, tapi kita lupa terhadap keselamatan diri kita. Seperti insya Allah nanti kita akan nukilkan berapa banyak orang itu menjadi sesat. Kenapa? Awalnya berniat menasihati, tapi akhirnya apa? Ikut katut, bahasa Jawanya. Ini ucapan para ulama dulu, dan itu dilakukan oleh para ulama dulunya. Nah, jadi yang pertama kita perhatikan diri kita dan keselamatan akidah kita dan manhaj kita. Ini raksumal modal. Syukur-syukur orang lain selamat, tapi hati-hati mau menyelamatkan orang. Ibaratnya kita mau menyelamatkan orang tenggelam, kalau kita gak kuat, gak tahu caranya, kita ikut tenggelam. Ya, tertarik oleh dia. Makanya kata ulama, seperti yang disebutkan, bab kita dilarang oleh ulama kita untuk dekat-dekat dengan ahli bid'ah. Kemudian bab lain berdakwah mendakwahi mereka, semuanya pada tempatnya. Tidak berarti mendakwahi artinya kita bermujalasah dengan mereka. Ya, jangan dipahami begitu. Mendakwahi banyak cara. Banyak cara mendakwahi. Dan itu juga bukan fardu ain atas tiap-tiap kita, itu kifayah. Ingat keselamatan kita. Kemudian juga di samping keselamatan kita, peringatkan orang lain. Saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, siapa yang bisa, dan umat pada umumnya harus kita berikan kepada mereka pengertian untuk hati-hati daripada bid'ah dengan berbagai macamnya termasuk hizbiyah. Dan ini memperingatkan dari bid'ah dan ahli bid'ah merupakan kesepakatan ahlu sunnah. Hampir tiap buku akidah mesti menyebutkan. Ingat seperti yang tadi kita sebutkan, dan itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi, itu bukan untuk sekedar tertulis dalam buku-buku mereka, tapi ini perlu kita amalkan. Dan ini agama kita. As-Sabuni rahimahullah ta'ala Abu Utsman dalam kitabnya Aqidatul Salaf, ashabul hadis mengatakan, wattafaku ma'a dhalik ala al-qawli biqahri ahli al-bid'ah. Dan judulnya apa? Aqidatu as-salaf. Aqidahnya salaf. Ashabul hadis. Ashabul hadis, para ulama ashabul hadis, ulama as-salaf. Kita mengikuti mereka, jadi Wattafaku, mereka sepakat. Ma'azalik, dengan itu. Alal qawl, dalam pendapat atau dalam apa kesepakatan di qahri ahli bid'ah. Ya. Alal qawl yakni dalam ucapan atau dalam apa? Kesepakatan pendapat yang diambil dari Quran dan Sunnah di qahri ahli bid'ah, untuk qahr dan merendahkan ahli bid'ah. Ya. Atau yakni kurang lebih maknanya begitu, kadang kita sulit menyebutkan terjemahan yang pas ya. Qahara yakni memaksa atau merendahkan atau yusma'an dengan itu. Wa idlalihim wa ikhza'ihim wa ib'adihim wa ifta'ihim. Maknanya mirip, idlal juga merendahkan, ikhza' juga seperti itu. Wa ib'adihim wa ifta'ihim, dan menjauhkan mereka. Wa tabaut minhum, dan kita menjauhi mereka. Wa min musahabatihim wa mu'asyaratihim, dan menjauhi untuk berteman dengan mereka. Wa mu'asyaratihim, bergaul dengan mereka. Wa taqarrub ila Allah azza wa jal, dan kita mendekatkan diri kepada Allah. Yani kita ibadah seperti itu, kita yakin ini ibadah. Bukan ini sekedar apa? Aturan seseorang, bukan yang kita ikuti, bukan. Ini adalah dinullah yang kita lakukan dalam rangka ibadah kepada Allah. At-taqarrub ila Allah azza wa jal, bertaqarrub kepada Allah bi mujanabatihim, dengan menjauhi mereka. Wa muhajaratihim, ya, dengan menghajar mereka, menjauhi mereka. Ini kesepakatan siapa? Ulama Ahlus Sunnah. Ya. Ulama kapan? Ya dulu, pendahulu kita. Ya, kita harus mengikuti mereka kalau kita seorang salaf. Ini akidah salaf, ashabul hadis. Ya. Bukan hanya beliau, ulama yang lain juga menyebutkan di antaranya Al-Baghawi. Dalam kitabnya Syarhus Sunnah, waqad madati as-sahabatu wat-tabi'un wa atba'uhum wa ulama'us sunan ala hadha mujmi'in muttafiqin ala mu'adati ahli bid'ah wa muhajaratihim. Dan telah lewat para sahabat, para tabi'in dan pengikut mereka dan ulama sunnah di atas hadha, ala hadha, di atas prinsip ini bersepakat. Muttafiqin, ittifaq. Untuk apa? Ala mu'adati ahli bid'ah, untuk memusuhi ahli bid'ah, dan muhajaratihim, menjauhi mereka. Nah, apakah kita mau mengikuti jalan yang lain? Ya, ya, kita bukan ahli sunnah. Ya silakan, kalau dia mengikuti, faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur, bahkan dalam iman dan kufur Allah katakan man syaa, yang mau iman iman, yang mau kufur kufur. Tapi ahibati fillah rahimakumullah, kalau kita sebagai seorang salafi ahli sunnah, sunni yang shadiq, ini pendahulu kita, ini kesepakatan ulama kita. Ahibati fillah rahimakumullah, dan kita memperingatkan umat dan mentahdir umat dari ahli ini bagian daripada ingkaru mungkar, yang itu prinsip agama kita, pokok agama kita. Saya kira tidak ada yang tidak tahu dari muslimin, hampir-hampir begitu, bahwa kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Bukankah begitu? Ya, hampir semua muslimin tahu itu. Nah, ini bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Disebutkan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Fatawa, kata beliau, walau kudira, setelah beliau menerangkan harusnya seorang ahli bid'ah itu dihukum dengan berbagai macam hukuman, nanti mungkin kita akan sebutkan tadi secara ringkas, walau kudira annahu la yastahiqul uqubah, seandainya ditakdirkan atau seandainya ternyata dia tidak berhak untuk mendapatkan suatu hukuman, ya, karena hal tertentu tidak bisa dihukum atau tidak mungkin dihukum, fala budda min bayani bid'atihi, tapi dia harus diterangkan bid'ahnya. Jadi enggak gugur untuk menerangkan bid'ahnya, tidak gugur. Ya, walaupun untuk menghukum kita enggak bisa, tapi menerangkan bid'ahnya harus. Wa tahdzir minha, memperingatkan umat darinya, harus. Fa inna hadza min jumlatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar alladzi amara Allah bihi wa rasul. Karena ini semuanya termasuk amar ma'ruf dan nahi munkar yang Allah perintahkan dan juga Rasulnya perintahkan. Ini bagian amar ma'ruf nahi munkar yang umat tidak akan selamat kecuali dengan itu. Kalau diam saja, sudah hancur hampir semua. Seperti kata Nabi dalam perumpamaan beliau terhadap orang yang ingkar munkar dan nahi, ya, dengan mengumpamakan di sebuah perahu itu. Kalau enggak ada ingkar munkar, itu satu perahu tenggelam semua. Umat ini juga begitu, kalau tidak ada ingkar munkar termasuk dalam hal bid'ah ini, sudah hancur semua. Kalau datang azab bisa kena semua. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati billah rahimakumullah. Selanjutnya yang disebutkan juga oleh para ulama, sikap keras. Mungkin orang ini keras banget. Memperingatkan bid'ah terus, kerjanya rudud. Membantah lagi, membantah lagi. Sikap keras terhadap ahli bid'ah. Wah, mutasyaddid. Ingat, kalau dulu ulama itu justru memuji orang yang keras terhadap ahli bid'ah. Jadi, asyiddah ala ahli bid'ah mangqabah. Ya, bisa dibaca dalam buku Al-Syekh Khalid Al-Zafiri dengan judul tersebut, Ijma' ahli apa ijma' al-ulama ala tahdzir wajar min ahli ahwa, sepakatan ulama, ya, ini contoh bahasanya, ijma' al-ulama ala al-hajr wa tahdzir min ahli ahwa, ya, menyebutkan di situ sekian banyak ucapan ulama yang menyebutkan pujian-pujian terhadap ulama yang lain karena apa? Karena syadidan ala ahli bidah. Dia dulu seorang yang keras terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Pujian kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang jadi apa? Celaan. Subhanallah, terbalik. Ya. Terbalik zaman sekarang. Ya. Yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf. Terbukti apa enggak sabda Nabi? Terbukti. Yang mungkar jadi ma'ruf, yang ma'ruf jadi mungkar. Yang dulu suatu pujian, sekarang kalau mau nyindir, wah, itu si mutasyadid, itu si keras orang, ya, itu kelompok madakhilah, dikit-dikit Syekh Rabi Madkhali, keras, ya, kelompok madakhilah istilahnya kalau di Arab sana, ini semoga enggak mengikuti, ya, ya, saya selanjut ngomong nyeplos, semoga enggak ada yang mengikuti, tapi di sana begitu, ya, Syekh Mukbil dicela karena apa? Syalitul lisan, keras lidahnya ini, pedes. Mencela Syekh Mukbil. Padahal dulu ulama memuji orang yang keras terhadap ahli bidah. Terbalik, betul-betul terbalik. Nah, kita mau ikut terbalik atau bagaimana? Tidak, tidak mau. Ya, kita ingin seperti ulama dulu. Salafun salih. Keras terhadap ahli bidah adalah pujian, satu yang terpuji. Contoh, Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Syifaul Alil tentang Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Sahabat Nabi, bukan sekedar ulama. Waqad kana Ibnu Abbas syadidan 'ala al-Qadariyah wa kadzalika as-sahabah. Dan adalah Ibnu Abbas orang yang keras terhadap Qadariyah. Demikian pula para sahabat. Ya, dalam konteks pujian menyebutkan seperti itu. Dan banyak dicantumkan dia tadi dalam buku yang tadi saya sebutkan. Di antaranya juga Imam Ahmad rahimahullah dipuji karena itu. Ya. Al-Hafidz Ibnu Jauzi menyebutkan tentang Imam Ahmad rahimahullah, waqad kana al-Imam Ahmad li shiddati tamassukihi bis sunnah wa nahyihi 'anil bid'ah yatakallamu fi jama'atin min al-akhyar. Dan sungguh Imam Ahmad rahimahullah, karena kuatnya dia dalam berpegang teguh dengan sunnah, di dalam juga melarang dari bid'ah, sampai beliau yatakallam fi jama'atin min al-akhyar, orang-orang yang dianggap orang pada umumnya baik, Imam Ahmad bantah dia. Kenapa? Ketika dia melakukan bid'ah, seperti Haris al-Muhasibi, Husain al-Qarabisi, ya, itu di pandangan orang-orang baik, ahli zuhud ini dan itu. Dan memang sebelum tergelincirnya pada bid'ah, nampaknya begitu. Salah satu periwayat hadis. Tapi itu enggak menghalangi Imam Ahmad untuk bicara, membantah dia dan mentahdir umat dari dia. Ya, karena tadi keteguhan Imam Ahmad dalam memegangi sunnah dan di dalam melarang dari bid'ah. Idza sadara minhum ma yukhalifu sunnah. Bila muncul dari orang-orang yang baik-baik tadi nampaknya sesuatu yang menyelisih sunnah. Wa kalamu fi dzalika mahmulun 'ala an-nasiha fid din. Dan ucapan Ahmad dalam hal itu dipahami bahwa ini dalam rangka nasihat dalam agama ini. Dan itu yang dikatakan Nabi apa? Ad-dinu an-nasiha. Dan Nabi membaiat para sahabat untuk apa? An-nushu li kulli muslim. Memberikan nasihat pada tiap muslim. Ya, an-nushu li kulli muslim. Ahibati billah rahmatullah. Dan masih banyak. Tapi dua contoh itu sudah cukup bagi kita menunjukkan bahwa sikap keras terhadap ahli bid'ah merupakan mangkobah, hal yang terpuji. Sampai dulu Imam Ahmad rahimahullah menjadi apa? Menjadi bahan ujian. Ya, Adhab bin Hanbal fitnatan ma'mumatan wa bihubbi Ahmad yu'raful mutanassiku. Jadilah Ibn Hanbal itu suatu ujian yang bisa dipercaya. Ujian yang betul-betul ini bisa menghasilkan suatu hasil. Wa bi ahubbi Ahmad yuraful mutanassiku. Kalau ada orang mencintai Imam Ahmad, sudah dia orang yang bagus, ahli ibadah bagus, mutanassik. Sebaliknya kalau ada yang mencela Ahmad, ini ciri-ciri ada. Karena ini. Ya. Dan beberapa ulama menjadi mizan yang seperti itu di zaman dulu karena apa? Dalam karena kuatnya dalam berpegang teguh dengan sunnah. Ya, sekali lagi kalau zaman sekarang sudah sangat terbalik sehingga banyak orang mencela orang yang bersikap keras terhadap ahli bid'ah. Wallahu musta'an. Ahibati fillah rahimakumullah. Selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana bid'ah dan ahli bid'ah, ya, bahayanya terhadap umat, sekarang kita ingin tahu seperti apakah kita mengenali mereka. Tariqatu ma'rifatil mubtadi'ah. Bagaimana kita mengenali mereka ahli bid'ah? Nah, mengenali, ya bisa mungkin sederhananya kita katakan ada dua cara. Yang pertama, kalau kita tahu betul omongannya, dengar atau sampai kepada kita omongan yang bisa dipercaya, dia ngomong omongan bid'ah, perbuatan-perbuatan bid'ah, keyakinan-keyakinan bid'ah, jelas. Kalau seperti itu. Tapi ada kalanya kita gak dengar. Ya, kita gak dengar, kita enggak melihat. Terus bagaimana tahunya kalau dia bid'ah? Diketahui dengan apa? Dengan pergaulan. Ya. Diketahui dengan pergaulan. Nah. Ini ajaran siapa? Masa hanya dengan pergaulan bisa diketahui dia termasuk dari mereka? Ya. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti diterangkan oleh para ulama. Nabi SAW mengatakan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu 'ala dini khalili, sesuai dengan perangai teman. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Lihat. Ya. Dilihatlah, lihatlah oleh kalian, oleh seorang di antara kalian, siapa yang dia jadikan temannya. Ya. Jadi ini Nabi yang mengajari kita untuk begitu. Walaupun kita belum tahu secara pasti omongannya apa. Kenapa? Karena kita mungkin memang enggak pernah ketemu, enggak pernah dengar, enggak sempat dengar. Banyak kesibukan yang lebih bermanfaat untuk mendengarkan ucapan dia, sehingga kita enggak dengar. Namun Nabi sudah memberikan kepada kita suatu cara untuk mengetahui siapa mubtadi'ah, siapa hizbiyyin dengan pergaulan. Kemudian dari Nabi, para sahabat, para ulama terus memakai cara ini. Sampai orang penyair mengatakan, ya, anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa kullu qarinin bil muqaran yaqtadi. Tentang seseorang jangan kamu tanya, wa absir qarinahu, lihat saja siapa teman dia. Fa kullu qarinin bil muqaran yaqtadi. Tiap orang dengan apa, orang yang disertai dia, dia akan mengikuti. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak pernah kulihat bait syair yang lebih mirip dengan hadis Nabi daripada ini. Ini bait syair yang sangat mirip dengan ucapan Nabi. Disebut oleh Ibnu Battah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Ibana. Dan mungkin di sini kita apa, bacakan beberapa ucapan ulama dan para sahabat tentang hal ini. Agar kita lebih mantap bahwa kita tidak mengada-ada dari diri kita, namun ini adalah warisan Nabi dan para ulama. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, atau bahkan sebelumnya kita sebutkan satu lagi hadis Nabi yang menunjukkan seperti itu. Al-arwahu junudun mujannada, fama ta'arafa minha ikhtalaf, fama tanakara minha ikhtalaf. Muttafaqun alaih. Ruh-ruh itu junudun mujannada, suatu apa, kumpulan yang sudah terkumpul-kumpul. Fama ta'arafa minha ikhtalaf, yang sudah saling kenal, ya, maka akan menyatu mereka. Wama tanakar, dan roh-roh yang sudah saling ingkar, nanti juga fisik mereka juga akan saling ingkar, saling jauh. Nah, ahlu sunnah nyamannya sama siapa? Sama ahlu sunnah. Ahli bid'ah nyamannya sama siapa? Sama ahli bid'ah. Ya, disebutkan oleh sebagian ulama, saya lupa namanya, tapi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi ketiga itu, menyebutkan seandainya ada orang semuanya kafir, di situ cuma ada dua yang mukmin, cuma ada dua, mesti mereka akan, ya, menyatu. Sebaliknya, kalau ada orang mukminin semua, cuma ada dua yang kafir, mesti mereka akan menyatu. Ya. Ini sudah seperti yang Nabi katakan. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innama yumashir rajulu wa yusahibu man yuhibbuh wa huwa mithluh. Hanyalah seorang itu akan yumashi, akan berjalan, mengajak jalan atau berjalan bersama, sahib dan berteman dengan orang yang yuhibbuh, dia suka, dan yang semacam dia. Ya. Makanya Abu Darda mengatakan, mensifir rajul mamsyah wa madkhalah wa makhrajah. Pemahaman orang itu, lihat, dia jalannya sama siapa, dia masuknya sama siapa, majelisnya sama siapa. Nah, kalau terlihat jalan sama fulan lagi, majelis sama fulan lagi, masuk keluar sama fulan lagi, sudah, berarti dia sama dengan fulan. Nah, ini ucapan siapa? Para ulama kita, para sahabat, bahkan Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda. Bahkan ada suatu ucapan yang sangat bagus sekali, diriwayatkan dari Mu'adz bin Mu'adz yang mengatakan, "Qultu ya Yahya bin Sa'id." Aku katakan kepada Yahya bin Sa'id, "Ya Aba Sa'id, ar-rajul wa in katama ra'ya lam yakhfa dhalika fi ibnihi wala sadiqihi wala jalisihi." Wahai Abu Sa'id, orang itu walaupun dia sembunyikan pendapatnya, jadi gimana kita mau tahu dia sendiri disembunyikan pendapatnya? Dari mana tahu? Rekaman yang enggak ada yang dia sembunyikan, tulisan yang enggak ada. Tapi kata dia, lam yakhfa dhalik, itu enggak akan tersembunyi, mesti akan terbongkar. Ya, ya, ibarat kita kalau di peribahasa kita ya, sebaik-baiknya menyimpan apa? Bangkai yang nanti akan tercium juga. Ibaratnya kata apa namanya? Masalnya seperti itu. Nah, ini dia juga begitu mengatakan, lam yakhfa dhalik, enggak akan tersembunyi pada anaknya nanti. Wala sadiqi, pada temannya. Wala jalisi, pada teman duduknya. Kita akan melihat dari sini anaknya bagaimana nanti, atau teman duduknya siapa, ya, temannya dia siapa, ketahuan dari situ apa ra'yunya, pendapatnya, manhajnya. Dikatakan oleh Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, man satara alaina bid'atah lam tahfa alaina ulfatah lam ulfatuh. Orang yang menyembunyikan bid'ahnya, enggak menampakkan bid'ahnya kepada kita, pergaulannya enggak akan bisa sembunyi. Jadi tahu dari mana? Tahu dari pergaulan. Ya. Siapa ini? Al-Auza'i, Imam Ahli Syam. Dikatakan juga oleh Muhammad bin Ubaid Al-Giladi, juga perkataan yang sangat indah, yatakatamu ahlul ahwa kulla syai'in. Ahli ahwa, ahli bid'ah itu bisa menyembunyikan segala sesuatu, illa, kecuali yang enggak bisa dia sembunyikan apanya, at-ta'aluk was-suhbah, pergaulan. Yang enggak bisa dia sembunyikan pergaulan. Ya. Nah, ini pendapat-pendapat yakni ucapan mereka para ulama, bukan pendapat pribadi, namun seperti yang tadi disebutkan bersumber dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masih banyak yang lain disebutkan tadi dari kitab Ijma'ul Ulama Alal Hajar wa Ta'dir halaman 130 dan seterusnya. Dinukilkan pula nukilan yang lain dari kitab Lamudur Al-Mansur Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kembali ke Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "I'tabirun nasa bi akhdanihim. Al-muslim yatba'u al-muslim wal fajir yatba'u al-fajir." Nilailah orang itu dengan teman-temannya. Muslim yang akan mengikuti muslim. Ya, ini apa namanya, penggolongan besar muslim sama muslim. Tapi di kalangan muslim juga macam-macam. Al-fajir yatba'ul fajir, yang jahat ya akan mengikuti yang jahat. Ya. Ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ahibatu billah rahimakumullah, satu lagi yaitu kisahnya Sufyan ats-Tsauri ketika beliau datang ke Basrah. Di sana ada Yahya bin Sa'id al-Qattan. Sufyan ats-Tsauri dari Kufah, Irak, tapi Kufah. Yahya bin Sa'id al-Qattan di Basra, Irak tadi Basra. Ja'ala yanzuru fi amri Rabi' bin Sabih wa qadruhu 'inda an-nas. Sufyan datang ke situ melihat, ini ada orang namanya Ar-Rabi' bin Sabih atau Subay. Allahu a'lam pembacaan yang benar. Dan qadruhu 'inda an-nas, kedudukan dia di orang-orang. Ternyata orang ini cukup dihargai dan menjadi idola nampaknya ketika itu. Qadruhu 'inda an-nas. Maka Sufyan kemudian bertanya, ayu syai'in madhabu, madhabnya apa dia? Yani kok dibegitukan sama orang, madhabnya apa? Qalu ma madhabuhu ila sunnah. Orang-orang menjawab, madhabnya tidak lain kecuali madhab sunnah. Ya, ada tazkiyah dari orang-orang situ. Padahal dari mana tazkiyahnya? Orang-orang situ. Yang tanya bukan orang situ, Sufyan Tsauri dari Kufah, tapi seorang ulama. Dia tahu bagaimana melihat seseorang, ya, dan menilai. Ketika mereka menyatakan ma madzhabu ila sunnah, tidak ada madzhabnya tidak lain kecuali sunnah. Nah, itu yang nampak. Sekarang yang tersembunyi bagaimana? Maka Sufyan Tsauri mengatakan, man bitanatuh. Ya, pakai cara lain Sufyan Tsauri untuk mengetahui temannya siapa, pendamping dia siapa. Kalau ahlul qadar, nah, kalau teman dia yang kadang atau yang mendampingi dia orang-orang qadariyah, maka langsung Tsauri rahimahullah mengatakan huwa qadari. Kalau begitu dia qadari, bukan sunni. Menilai dengan apa? Padahal tadi disebutkan ma madzhabu ila sunnah. Tapi itu enggak diterima oleh Sufyan Tsauri. Bahkan beliau menilai dia adalah qadari berdasarkan teman-temannya. Ini ulama kita. Begitu menilai siapa yang hizbi, siapa yang mubtadi dengan cara apa? Menilai pergaulannya, teman-temannya. Ahibati fillah rahimakumullah. Masih banyak lagi nukilan ulama salaf dengan berbagai macam ulamanya, yakni nama-namanya banyak. Artinya ini bukan pendapat pribadi ulama tertentu, bahkan ini ulama kita, salafus saleh. Kalau kita salafi ya ikut mereka, salafus saleh. Ya. Dan bisa antum baca sendiri di dalam kitab-kitab yang tadi kita sebutkan. Ahibati fillah rahimakumullah. Jadi setelah kita mengetahui caranya begitu dan kita tahu lihat orang seperti itu, kita ingat bahwa kita ini dilarang oleh ulama untuk apa? Bermujalasah, duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Ya, ancaman dari Nabi sudah banyak. Tadi kita sebutkan beberapa hadis dan juga Nabi mengatakan apa? Ya, jika ra'aita alladhina yattabi'una ma tashaba minhu fa ulaika alladhina sammallahu fahdharuhum. Dalam riwayat Muslim Nabi katakan, kalau kamu melihat orang-orang yang yattabi'un, mengikuti, ya, ma tashaba min, ayat-ayat yang mutasyabih, yang belum jelas, dia gunakan untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan mazhab mereka. Mereka itulah yang Allah sebut dalam ayat tadi, surat Ali Imran ayat 7. Fahdharuh, hati-hati dari mereka. Larangan dari Nabi untuk bermujalasah dengan mereka. Bahkan yakni Ibnu Battah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ibana an Syari'atul Firqatun Najiyah, ya, mungkin bab khusus masalah itu. Bahkan kalau kita lihat judulnya, coba kita lihat judulnya apa, Al-Ibana, ini menjelaskan, menerangkan an syari'atil firqatin najiyah, tentang syariat firqah najiyah, wa mujanabatu al-firqil madhmumah, dan menjauhi firqah-firqah yang tercela. Judulnya sudah seperti itu. Judulnya sudah apa? Menjauhi firqah-firqah tercela. Kitab ini judulnya. Ini berapa jilid? Semuanya berjilid-jilid. Ya, bab ini, bab itu. Ini yang saya bawa dari kitab Iman, 3 jilid kalau enggak salah. Kemudian masuk dalam bab pertama dari jilid ke 2 ini, babun at-tahdzir min suhbati qaumi su min suhbati qaumin yumridunal qulub wa yufsidunal iman. Peringatan dari bersahabat dengan suatu kaum yang akan membuat sakitnya qalbu, bukan sakit jantung, sakit fisik ya, tapi ya mungkin hanya gitu ke situ juga mungkin, wallahu a'lam, tapi maradul qalb ya, raib, keraguan, nifaq, kemunafikan bahkan bisa jadi kepada kufur. Wa yufsidunal iman, dan merusak iman. Nah, ini seperti yang tadi kita katakan, kita begitu jauh dari kitab-kitab mereka para ulama, kita enggak pernah membaca kitab-kitab tersebut. Ya, kita sibuk dengan yang lain. Padahal ini ya, wasiat-wasiat para ulama rahimahumullah yang jelas ilmuannya, jelas niat baiknya, ketakwaan mereka, dan berbagai macam sisalul khair, kebaikan-kebaikan. Bab khusus dalam hal ini, berapa halaman bab ini? Ya, banyak, berpuluh-puluh halaman. Berpuluh-puluh halaman. Ya, sampai halaman di sini 50 masih terkait dengan peringatan dari Ahlul Khusumah. Ya, banyak wasiat-wasiat mereka yang dituangkan dalam kitab-kitab itu. Makanya ini kekurangan kita. Kita ya harus memulai perhatian dengan kitab-kitab tersebut. Alhamdulillah, yakni sebagian buku-buku kecil tapi meringkas. Seperti misalnya kitab ini Lamudur Al-Mansur, kemudian kitab Ijma' Al-Ulama ala Al-Hajr wa Tahdzir min Ahli Al-Ahwa, ini meringkas dari ucapan-ucapan nukil-nukil. Ya. Sehingga kalau kita melihat yang ini besar, yang ini mungkin sebagai tauqiah permulaan, kita bisa baca ini. Nah, jadi bab khusus dalam buku itu ya. Kemudian untuk mengetahui lebih lanjut, Ibnu Qayyim rahimahullah juga memperingatkan. Ketika Ibnu Qayyim menyebutkan berbagai macam orang dalam pergaulan, ada yang kita bergaul, mereka ini bagi kita seperti ini, banyak manfaatnya, seperti para ulama. Ada yang kalau kita bergaul akan begini dan begitu. Termasuk ini yang keempat, al-qismur rabi' man mukhalatatuhul halat kulluh ma mukhalatatu manzilati sum. Kelompok keempat ini kalau kita bergaul dengan mereka sama dengan kebinasaan. Di manzilati akli sum, ibaratnya seperti makan racun. Ya. Fa in ittafaqa ya. Dan seterusnya. Wa ma aktsar hadza dharb fil nas. Dan betapa banyaknya orang yang begini ini di tengah manusia, yang kalau kita bergaul dengan mereka artinya kebinasaan. Siapa mereka? Sebelumnya beliau katakan la tasarahumullah. Semoga Allah enggak memperbanyak jumlah mereka itu. Siapa mereka? Wahum ahlul bid'ah wadh-dhalalah. Ashadun an sunnati Rasulillah ad-da'una ila khilafiha alladziina yasudduna 'an sabiilillahi wa yabghunaha 'iwaja fa yaj'aluna al-bid'ah sunnah wa sunnah bid'ah wa al-munkar munkar ma'rufan dan seterusnya. Jadi mereka ini adalah ahli bid'ah dan dhalalah yang menghambat dari sunnah Nabi, yang mengajak kepada yang bertentangan dengan sunnah Nabi, yang menghambat daripada jalan Allah, yang ingin kebengkokan, yang menjadikan bid'ah dianggap sebagai sunnah, yang menganggap sunnah dianggap sebagai bid'ah, yang menganggap yang ma'ruf dianggap sebagai mungkar, dan yang mungkar dianggap sebagai ma'ruf. Ini kata Ibnu Qayyim, ini kalau kita bergaul dengan mereka artinya kita makan racun. Na'udzubillah. Ya, kalau selamat dari racun itu, kalau tidak, kata beliau ahsanallahu al'azza. Ya, maha salamah, kita ziyahi sudah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Bada'i al-Fawaid. Kan masih banyak hal tentang hal ini. Ya, namun apa yang kita baca sudah, yakni bagi yang munsif sudah cukup mewakili agar kita ini berhati-hati daripada berbaur dengan ahli bid'ah. Hati-hati. Bagaimana ini lingkungan kita ini? Banyak macam-macam ahli bid'ah. Ya, hati-hati. Ya. Tapi perlu diketahui. Nah, ahli bid'ah kata para ulama ada yang da'i, ada yang ghairu da'i. Ada ahli bid'ah yang penyeru, pelopor. Ada yang ahli bid'ah ikut-ikutan, ya, pasif mungkin dalam hal dakwah. Nah, di sini sebagian ulama mengingatkan bagaimana kita berhati-hati dari mereka ini. Bisa dilihat penjelasan tentang ini dari Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhaj al-Qasidin, dalam kitab Adabus Suhbah wal Ukhuwah. Beliau menyebutkan bahwa macam-macam orang dalam kita bergaul dengan mereka dari kelompok yang mukhalif, ya, aksamul mukhalif, macam-macam yang menyelisihi perintah Allah. Pertama kafir, kedua mubtadi, ketiga al-asi, ahli maksiat. Tiga macam masing-masing dibahas oleh beliau. Nah, pembahasan kita pada mubtadi. Kata beliau, ya, al-mubtadi fa in kana mimman yad'u ila bid'atihi, kalau dia tergolong orang yang berdakwah kepada bid'ahnya dan bid'ahnya itu adalah kekafiran, dia kufur dengannya, yakni bid'ah mukaffirah, ini asyad min adzimmi, lebih parah daripada zimmi. Ya. Wa in kana mimman la yakfur biha, kalau bid'ahnya bukan mukaffirah, tidak kufur dia dengannya, fa amruhu asyad min adzimmi. Ini juga lebih parah daripada zimmi. Ini tertulis seperti itu di sini. Wa in kana mimman la yakfur biha, atau mungkin ada lampu di sana. Saya belum cek. Saya copy daripada di komputer. Perlu dicek. Wa in kana mimman la yakfur biha, fa amruhu bainahu wa bainallah. Kalau bukan bid'ah yang kufur dengannya, urusannya dia dengan Allah Azza wa Jalla, lebih ringan daripada amrul kafir. Walakin al-amra fil inkari 'ala asyad minhu 'alal kafir. Nah, ini hal yang penting. Dia kalau bid'ahnya ini bukan bid'ah mukaffirah, pada zatnya orang ini lebih ringan daripada orang kafir. Artinya mubtadi tetap kalau masih muslim, ya bagaimanapun lebih baik daripada orang kafir, ya kan? Ya. Akhaf min amril kafir la mahala, lebih ringan dari urusan kafir tentu. Tapi dalam hal pengingkaran, kata beliau, lakinal amr fil inkari alai, tapi dalam hal pengingkaran asyad minhu alal kafir, kita harus lebih keras dalam memperingatkan darinya daripada memperingatkan dari orang kafir. Ya. Kenapa seperti itu? Ini harus kita bedakan dan harus kita pahami, jangan keliru. Jangan seperti bagian ditanya, jadi mubtadi sama kafir mana lebih bagus? Kafir lebih bagus. Ya. Keliru. Kalau dari sisi zat orangnya, ya sebenarnya bukan begitu. Sehingga karena dulu mungkin kesalahan, sebagian syekh sampai marah, kok begini jadinya. Nah, jangan disalahpahami bahwa mubtadi kalau masih muslim ya masih lebih bagus dari orang kafir. Tapi dalam hal pengingkaran dan peringatan kita terhadap umat, memperingatkan dari si mubtadi ini lebih keras. Ya, lebih keras. Kenapa? Li'anna syarrul kafir ghairu muta'addin. Karena kejelekannya orang kafir itu tidak menular, artinya kurang menular. Kenapa? Muslimin tahu, oh, dia si kafir sudah. Tapi kalau mubtadi berbaju Islam, ya, mengajaknya kepada, nampaknya kepada amal saleh, sehingga tidak sedikit yang tertipu karenanya, maka peringatan terhadapnya harus lebih keras. Ini kata beliau. Dan itu pendapat para ulama. Di khilafil mubtadi alladhi yad'u ila bid'atihi. Berbeda dengan mubtadi yang mengajak kepada bid'ahnya. Li'annahu yaj'um annama yad'u ilaihi haq. Karena dia menganggap dakwah yang dia lakukan itu hak. Membela agama Allah dianggapnya. Fayakunu sababan li riwayatil khalq. Maka menjadi sebab sesatnya manusia. Fasyarruhu mu'tadin muta'addin. Sehingga kejelekannya itu muta'addin, menyebar. Fa idharu bughdihi wal inqita' anhu, maka menampakkan kebencian terhadapnya, memutus hubungan dengannya, memusuhinya, merendahkannya, mengatakan kata yang keras terhadapnya dan bid'ahnya, dan menjauhkan manusia darinya. Asyad harus lebih keras. Ucapan siapa ini? Bukan ucapan saya. Saya hanya membacakan ucapan Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhaj Al-Qasidiyah. Dan ini pendapat para ulama kita juga kalau kita lihat buku-buku yang lain. Kemudian amal mubtadi ammi, kalau mubtadi yang ammi, dia bukan dai awam, tapi mengikuti mereka. Alladzi la yaqdir an yad'u, yang dia enggak mampu berdakwah. Wala yukhaf al-iqtida' bihi, enggak dia khawatirkan orang akan ikut dia. Fa amru ahwan, urusannya lebih ringan. Tapi jangan dianggap ringan, diremehkan, bukan. Ini ahwan. Ya, isim tafdhil, lebih ringan dibanding yang pertama. Walaupun ini juga tidak dianggap ringan. Wal aula, bagaimana sikap terhadap dia menurut beliau? Al aula an yutalattaf bihi finus. Ya. Yang lebih diutamakan kita berlemah lembut untuk menasihati. Fa inna qulubal awam sari'atut taqallub. Karena sungguhnya kalbu orang-orang awam gampang berubah. Mungkin dia mau. Tapi ingat, jangan dicampurkan ini dengan, atau jangan dipadukan ini dengan apa istilahnya? Atau jangan disalahpahami begitu. Antara hal ini dengan apa? Larangan mujalasah tadi. Ya, tetap namanya mujalasah, kita hati-hati. Dengan orang-orang yang mau kita dakwahi seperlunya. Bukan artinya kita enggak boleh ketemu sama sekali. Jelaskan ulama boleh ketemu dengan yang model-model seperti ini, ya. Tapi seperlunya, jangan menjadikan sebagai teman, ya, yang kita banyak berhubungan dengannya. Seperlunya untuk mendakwahi. Tetap ada apa? Jaga jarak istilahnya, ya. Barat kita naik mobil, jaga jarak. Kata beliau, fa illam yanfa' nushu, kalau nasihat yang kita upayakan tidak manfaat, jangan kita katakan ya nasihati lagi terus sampai kapan? Enggak ada selesainya. Ya, terus seperti itu, bukan begitu. Ternyata itu bukan manhaj ulama kita. Ya, nasihati lagi, sampai kapannya terus? Bukan begitu. Ternyata Ibnu Qudamah enggak begitu. Kalau sekian fa illam yanfa'hu nushu man, nasihat enggak manfaat, yakni kita perkirakan sudah sekian banyak nasihat kita coba. Wa kana fil iradi anhu, dan dengan kita berpaling dari dia, ini membuat nampak jeleknya bid'ah itu di hadapan dia, takbihun li bid'atihi fi aini, di mata dia, ta'akkada istihbabul irad anhu, maka sangat ditekankan untuk kita berpaling dari dia. Ya, sangat ditekankan untuk kita berpaling dari dia. Wa inna alima anna dhalika la yu'athir li jumhuri tabi'ihi wa rusuhi i'tiqadihi fi qalbi fal irad anhu aula. Kalau ternyata dengan sikap kita berusaha untuk berpaling dari dia itu, ternyata itu enggak berbekas pula, enggak berpengaruh, karena sudah tabiatnya itu jamid, ya, kaku. Keyakinannya sudah mendarah daging. Paling arat anhu aula, jelas berpaling darinya lebih bagus. Ya. Nah, ini ucapan Ibnu Qudamah rahimahullah. Li'anna al-bid'ata idza lam yubalag fi taqbihiha, karena bid'ah kalau tidak kita sungguh-sungguh dalam menggambarkan jeleknya bid'ah, sya'at, maka bid'ahnya akan menyebar. Karena tadi yang membawanya menganggap ini baik. Ketika tidak ada penganggapan jelek, dianggap baik terus, semakin menyebar. Sya'at bainal khalqi wa amma fasaduha. Di antara makhluk akan menyebar dan menyeluruh kerusakannya. Nah, ahibati fillah rahimahumullah, kamu melihat sendiri dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya. Sudah ada yakni banyak di kalangan kita kitab tersebut, kita lihat bagaimana kita bermuamalah dengan ahli bid'ah dan ya memperhatikan semuanya apa yang mereka sebutkan. Ya, dilarang mujalalah, kita enggak usah mujalalah. Perlu dakwah, ya kita dakwahi. Kewajiban kita. Walaupun bukan fardu ain umumnya, tapi fardu kifayah. Kalau kita mau menjalankan, hati-hati. Kita perhitungkan dan kita seperlunya. Jangan sampai kemudian malah jadi seperti emas. Akhirnya na'udzubillah bisa jadi larut. Karena apalagi kita ulama, dan nanti kita akan baca, dengan alasan mau mendakwahi, malah apa tadi, takut tadi, ikut jadinya. Nah, jadi kalau begitu perlu sangat hati-hati. Keselamatan diri kita ra'sumal, modal utama kita untuk keselamatan kita. Dan kita juga perlu banyak berdoa mungkin terhadap orang-orang yang perlu kita mau dakwahi. Doa jangan dianggap remeh. Doa bisa jadi dia dapat hidayah setelah itu. Kita doakan. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Jadi yang kita lakukan dari apa yang kita sebutkan ini juga, ini adalah bagian daripada al-wala' dan bara'. Yang itu juga prinsip dan pokok ajaran agama kita. Ya. Tentang larangan mujalasah dengan ahli bid'ah, ini bagian daripada apa? Al-wala' dan bara', itu pokok agama kita. Nabi mengatakan, "Awtaku 'ural iman, al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah, wal hubbu fillah wal bughdhu fillah." Tali iman yang paling berloyal di jalan Allah, karena Allah. Wal mu'adatu fillah, permusuhan juga di jalan Allah karena Allah. Wal hubbu fillah, cinta karena Allah di jalan Allah. Wal bughdhu fillah, dan benci karena Allah di jalan Allah. Ini awthaku, yang paling kuat dari tali keimanan. Jadi kalau begitu bisa diukur keimanan seorang dengan ini. Kalau seperti kaidahnya ikhwanul muslimin, nata'awanu fima ittafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fi. Kita yang sepakat ya bareng-bareng. Yang enggak sepakat ya saling maafkan. Nutup mata. Ya itu pendapat kamu kan, ini masalah ijtihadiyah, enggak ada masalah. Ya. Ini kan kaidahnya ikhwanul muslimin. Yang seperti ini. Mana tadi awsaku oral iman? Kalau orang yang tali imannya itu begitu kuat, enggak akan begitu. Ya, tapi akan mengamalkan apa yang tadi kita sebutkan. Sikap terhadap ahli bid'ah akan dia tampakkan. Pergaulannya akan dia pilih dan dia tampakkan. Ya, ini menunjukkan keimanan. Makanya tadi kita sebut bahwa syadid, keras terhadap ahli bid'ah adalah manqabah, kemuliaan. Tahu manqabah? Biar ingat ya. Sering kita dengar apa? Manakib. Manakib itu jamak manqabah. Jadi baca manakib tentang keutamaan Nabi Muhammad, ceritanya begitu. Nah, ini manqabah. Saya sekedar ingin mengingatkan makna manqabah. Apa? Syiddah ala bid'ah, keras terhadap al-bid'ah adalah manqabah, kemuliaan. Karena tadi, mengingat dengan hadis ini itu timbangan keimanan. Awsaku 'ural iman. Ya, awsaku 'ural iman, sekuat-kuatnya tali keimanan. Al-hubbu fillah wa al-bughdhu fillah. Cinta dan benci karena Allah di jalan Allah. Nah, ini wala' dan bara'. Ahibati fillah rahimakumullah. Dulu kita ingat ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika disampaikan kepada beliau tentang orang-orang Qadariyah yang muncul pertama kali di Basra, Ma'bad al-Juhani, lapor. sampaikan kepada ulama, apa pendapat ulama. Ya, Yahya bin Ya'mur pergi bersama Humaid bin Abdurrahman, ketemu Abdullah bin Umar di Madinah. Kemudian keduanya mengapit Abdullah bin Umar dan melaporkan tentang munculnya awal mula bid'ah qadariyah di Basrah. Apa kata Abdullah bin Umar? Kata Abdullah bin Umar, "Fa'idha lakita ula'ik," kalau kamu ketemu mereka, sampaikan. "Akhbirhum," sampaikan kepada mereka, "Anni bari'un minhum," aku berlepas diri dari mereka. "Wahum bura'a minni," mereka juga berlepas dari. Lihat. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Ya. Karena apa Ibn Umar berbuat seperti ini? Karena urusan dagang? Tidak. Karena urusan kerjaan? Tidak. Karena urusan ingkar janji? Tidak. Dalam hal-hal yang sifatnya duniawi. Karena urusan yakni apa? Cekcok tetangga, rumah ini itu? Tidak. Tapi karena apa? Dengar bahwa mereka melakukan bid'ah qadariyah. Langsung pernyataan al-hubbu wal-bughdhu fillah, cinta dan benci karena Allah. Beritakan kepada mereka dari Abdullah bin Umar bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Sampaikan kepada mereka. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, dan yang bersumpah demi yang bersumpah dengannya Abdullah bin Umar, demi Allah, "Law anna li ahadihim mithla Uhudin zahaban fa anbaqahu ma qabila Allah minhu," seandainya seorang dari mereka punya sebesar gunung Uhud emas, lalu dia infakkan, "Ma qabila Allah minhu," Allah tidak akan terima sampai dia beriman dengan takdir. Sikap keras atau sikap lembut, lemah lembut terhadap ahli bid'ah. Keras. Ya, manqabah. Ini termasuk manaqib Ibn Umar. Ya. Kemuliaan Ibn Umar radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Muslim disebutkan. Dan ini diajarkan oleh Nabi. Nabi mengatakan sebelum munculnya orang-orang Qadariyah, sebelum munculnya, muncul di zaman itu dari Abdullah bin Umar. Nabi sebelum itu belum dikenal, belum ada namanya, yakni orang-orangnya, mungkin organisasinya atau mungkin kelompoknya belum, dengan apa yakni semacam yang ada di masa kita ini belum. Nabi sudah sebutkan dan peringatkan. Jadi diperingatkan oleh Nabi SAW, al-qadariyatu majusu hadihil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Sadaqa Rasulullah, belum ada ketika itu Nabi sudah tahu. Dari mana kalau bukan wahyu? Wahyu. Ini termasuk dalil-dalil kenabian beliau. Terbukti seperti yang beliau katakan, muncul Qadariyah. Dan beliau enggak menyebutkan dalam hadis ini ya, Qadariyah itu yang begini, tidak. Al-Qadariyah disebut ya, orang-orang Qadariyah. Ya. Yani kemudian muncul Qadariyah yang apa keyakinan mereka? Menolak takdir. Yazumun an la qadar. Munculnya pertama mengatakan tidak ada takdir. Wa annal amra unuf. Segala urusan ini ya tidak didahului dengan takdir. Bermula ya sejak itu. Nah, muncul. Ini ternyata yang namanya Qadariyah. Ya. Jadi kita memperingatkan umat ya, bukan sekedar prinsip-prinsipnya saja. Dalam arti pemikiran-pemikiran saja, perlu kadang sebut kelompoknya. Perlu sebut apa? Terkadang namanya. Tergantung pada kebutuhan. Jadi zaman dulu Nabi sebelum ada Qadariyah sudah nyebut nama Qadariyah. Ya. Dan dari dulu ulama sudah nyebut nama-nama orang tertentu untuk dijauhi. Kelompok-kelompok tertentu untuk dijauhi. Jadi tidak bisa kita mengatakan kita sekarang belum butuh atau belum saatnya kita menyebut nama-nama dan kelompok-kelompok. Sebut saja pemikirannya. Ya, tidak begitu. Ini lihat Nabi sudah menyebut Qadariyah sebelum munculnya Qadariyah sebagai bentuk wala dan bara. Mereka itu majusinya umat ini. In maridu fala ta'uduhum. Kalau Kalau mereka sakit, jangan kalian jenguk. Wa idza wa in matu fala tashhaduhum. Kalau mati jangan ikuti jenazah. Ya. Wah, keras ya Nabi. Ya, keras. Dan ini manqabah kemuliaan. Jangan dianggap wah mutasyaddid. Mau begitu serap sama Nabi. Ya, mau mencela Nabi. Kalau orang-orang Yahudi mencela begitu, ini mungkin ada yang mencela seperti ini. Na'udzubillah, ini manqabah. Sikap mulia dalam menjaga agama. Bagaimana Nabi katakan tentang khawarij kilabun nar? Tersedit. Ya, anjing-anjingnya neraka. Iya, syedid, keras. Dan ini manqabah kemuliaan. Ahibati billah rahimakumullah. Wala dan bara. Kemudian lihat bagaimana kata Ibnu Battah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Ibanatul Sughra. Beliau katakan summa tuhibbillah man ata'ahu. Kamu harus kemudian cinta karena Allah terhadap orang yang taat kepada Allah. Wa in kana ba'idan minka, walaupun jauh dari kamu, tempatnya jauh, kepentingannya jauh. Wa khalafa muradaka fid dunya, walaupun menyelisih keinginanmu dalam urusan duniawi. Tapi cintai karena Allah. Ketika dia ternyata orang yang taat kepada Allah di atas sunnah. Ya, jelas sekali kan ini. Wa in kana ba'idan minka, walaupun jauh darimu tempatnya atau kepentingannya, walaupun menyelisih kamu dalam urusan duniamu. Ya. Ini menunjukkan bahwa loyalnya karena apa? Bukan karena dunia, tapi karena din. Wa tubghidillah, dan kamu benci karena Allah. Man asahu, orang yang bermaksiat kepada Allah. Wa wala a'da'ahu, dan berloyal kepada musuh-musuh Allah. Siapa musuh-musuh Allah? Banyak, kafir, mubtadi'. Wa in kana qariban minka, walaupun dia itu dekat kepadamu, kerabat, ya, mungkin tetangga, mungkin teman, mungkin kepentingannya dekat. Wa wafaqa hawak, dan sesuai dengan keinginanmu di dunia, dalam urusan duniamu. Tapi kalau karena dia bermaksiat kepada Allah, kamu benci dia karena itu. Kemudian apa kata Ibnu Battah? Watasil ala dzalik wa taqta, dan kamu berhubungan atas dasar itu, dan kamu putus hubungan atas dasar itu. Ya. Jadi ada apa ini? Pemutusan hubungan dan sambungan hubungan. Atas dasar apa? Atas dasar itu. Siapa yang bicara? Ibnu Battah. Ya. Dalam kitabnya Al-Ibanatul Kubra. Sekali lagi, bahwa ini apa? Pesan-pesan ulama kita yang disaring dari Al-Kitab As-Sunnah dan dari para sahabat dan ulama-ulama sebelum Ibnu Battah. Begitu. Ya. Bukan kata-kata yang tidak sengaja tertulis. Tidak, ini kata-kata yang sangat sengaja ditulis sebagai prinsip akidah. Nah, inilah al-wala dan bara. Ini al-wala dan bara. Nah, dan pantas orang-orang ahli bidah disikapi seperti itu sebagai bentuk hukuman terhadap mereka. Karena hukuman terhadap mereka banyak caranya. Ya. Ada yang dilakukan oleh perorangan dengan model seperti itu. Ada yang dilakukan oleh pemerintah dengan model-model tertentu. Ya, ini tentunya perinciannya bukan di sini tempatnya, namun secara global ini salah satu bentuk hukuman terhadap mereka. Dan pantas mereka disikapi seperti itu sebagai bentuk hukuman. Dikatakan oleh Ibnu Battah pula, kata beliau dalam Al-Ibanatu As-Sughra, wa minas sunnati mujanabatu kulli man i'taqada syai'an, di antara sunnah Nabi keyakinan yang diajarkan oleh Nabi, menjauhi semua yang meyakini apa yang kita sebutkan, yakni dari bidah-bidah, wa hujrana, dan menghajar mereka, menjauhi mereka. Wal maqt lahu, dan benci terhadapnya. Wa hujran, ingat, dan menjauhi, menghajar man walahu. Ternyata bukan ahli bidahnya saja ini. Coba kita perhatikan kata beliau, wa hujran man walahu, dan menjauhi orang yang berloyal dengan mereka di bidah. Wa nasarahu, atau membela, atau apa, menolong ahli bidah. Wa dhabba anhu, atau membela ahli bidah. Wa sahabahu, atau yang berteman dengan ahli bidah. Ya. Siapa tadi? Bisa kita hitung. Di samping ahli bidahnya, satu. Yang kedua, man walahu, yang berloyal dengan ahli bidah. Tiga. Menolong ahli bidah. Keempat, membela ahli bidah. Kelima, berteman dengan ahli bidah. Semuanya ini kata beliau, kita harus apa? Ya, menjaga jarak, hati-hati, menjauhi. Yang lebih penting lagi dengan yang lain tentunya, kata beliau, wa in kana al-fa'ilu lidzalika yuzhiru sunnah. Walaupun yang melakukan hal tadi, membela, berteman, walaupun dia menampakkan sunnah, sepertinya salafi, sunni, ya, ini kata siapa? Kata saya, bukan. Saya hanya menukil dari Ibn Battah Al-Ukbari atau Akburi dalam kitabnya Al-Ibana Fusughra. Dia mengatakan seperti itu. Ya. Dalam poin yang ke-330, dia mengatakan seperti itu. Baik, jadi ahibati billah rahimakumullah. Ini sekali lagi, ya, terkadang karena kita ini jauh dari, ya, atau terlalai, terlupa untuk membaca buku-buku ulama kita, sehingga kadang kita dalam bermanhaj ini, ya, tidak lurus. Padahal kalau kita rujuk kepada ulama kita, mereka enggak kurang-kurangnya menjelaskan manhaj. Nah, ini yang kita baca. Ya, walaupun menambahkan sunnah, tapi kalau begitu sikapnya jauh. Ibnu Taimiyah rahimahullah juga mengatakan, ketika berbicara tentang kelompok Ittihadiyah salah satu apa namanya, kelompok bid'ah, tapi ini bid'ah yang parah, ya. Bid'ah termasuk kekufuran, mukaffirah. Beliau mengatakan, wa tajibu 'uqubatu, wajib menghukum, kulla man intasaba ilaihi, orang yang menyandarkan diri pada mereka. Au dhabba anhum, ya, terus apa, yang membela mereka, dua. Au asna 'alaihim, atau yang memuji-muji mereka, tiga. Au 'azzama kutubahum, atau yang membesar-besarkan, memuji-muji buku-buku mereka, empat. Au 'urifa bi musa'adatihim, atau dikenal membantu mereka, lima. Wa mu'awanatihim. Au karihal kalama fihim, atau orang yang benci untuk mereka dibicarakan, enam. Au akhadha ya'tadir lahum, atau mencari-carikan alasan buat mereka, tujuh. Ya. Di anna hadzal kalam la yadri ma huwa aw man qala innahu sannafa hadzal kitab amsal hadzal ma'azir allati la yaqulu illa jahil aw munafiq. Ya, tadi berapa? Tujuh. Bal tajibu 'uqubatu kullu man 'arafa halahum, bahkan wajib menghukum orang yang mengetahui kondisi mereka. Walam yu'awin 'alal qiyami 'alaihim, lalu tidak membantu untuk memerangi mereka, delapan. Sudah tahu ada orang yang ingkar munkar terhadap mereka, malah enggak dibantu. Ini enggak, yang enggak membantu harus kena hukuman juga, katanya itu. Nomor berapa tadi? 8. Ya. Fa innal qiyam lahu la min a'zamil wajibat, karena afsad al-uqul tadrisnya. Nah, luar biasa. Ini yang mengatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah bagaimana mensikapi ahli bidah dan para pendukung-pendukungnya sampai 8 kelompok yang kata Ibn Taimiyah rahimahullah harus mereka ini kena hukuman. Dihukum. Nah, hukumannya apa? Ya macam-macam sesuai dengan tingkatannya. Di antaranya paling tidak seperti tadi. Kita apa? Menjauhi. Ya. Mereka ini salah satu bentuk hukuman. Jadi kita ini yakni begitu kadang begitu jauh dari apa penjelasan-penjelasan mereka itu. Abdullah bin Dawud menyebutkan min alamatil haq al-bughlu liman yadinu bil hawa. Di antara tanda kebenaran adalah seorang benci terhadap orang yang mengikuti hawa nafsu. Beda. Ya, tanda. Kalau kita coba lihat kita ini dari kebenaran apa tidak. Kalau dengan ahli ahwa, dengan hizbiyin kok tidak benci? Berarti ini kita enggak benar. Menurut beliau, tanda kebenaran kalau kita benci terhadap mereka. Wa man ahabba al-haqqa faqad wajaba 'alaihi al-bughd li ashabil hawa. Dan orang yang cinta kebenaran wajib baginya benci kepada ashabul hawa. Ahli bid'ah. Ya. Nah ini yakni mereka yang mengikuti ara dan menjauhi dari asa. Ahibati fillah rahimakumullah. Jadi demikian jelas keterangan-keterangan dari para ulama kita rahimahumullah ajma'in. Dan semoga Allah menjaga mereka yang masih hidup yang berjalan di atas jalan ini. Dan mereka sedikit. Karena kebanyakan orang tidak seperti itu. Ya, seperti diungkap oleh para ulama, ahlul Islam dibanding dengan apa? Ahlul kufur seperti rambut sehelai yang hitam di sapi yang putih. Atau sebaliknya. Begitu juga ahlu sunnah di tengah-tengah umat Islam seluruhnya, perumpamannya juga mirip seperti itu. Ibarat apa? Sehelai rambut hitam di sapi yang berwarna putih. Nah kita pengen yang mana ini? Pengen yang selamat ya, walaupun sedikit asal benar. Banyak tapi salah ya, buat apa? Apa artinya? Wahintuti eksperimen bil arf, yuzillu kaan sabillillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan yang di muka bumi, mereka akan menjauhkan dari jalan Allah. Ahibati billah rahmatullah. Nah sekarang setelah kita mengetahui secara umum garis-garis besar dalam kita berjalan bermanhaj ini, kita lihat sekarang beberapa yakni kelompok yang membuat kita yakni selatim tercerai-berai. Ya, di dunia ini membuat salafiyin akhirnya sebagian tidak istiqamah di atas yang hak. Nah, supaya kita mengetahui lebih jelas, supaya kita tidak hanya membayangkan, supaya pembahasan tidak hanya mengawang di awang-awang, ulama juga menyebutkan dalam hal yang lain perlu adanya tafsir penegasan supaya orang jalannya jelas. Nah, maka di sini kita perlu sebut misalnya seperti Jum'iyyatul Ihya Ats-Tsirat. Bagaimana ini? Kelompok ini seperti apa sebetulnya? Yang dari dulu sampai sekarang masih jadi pembicaraan kalangan salafiyin. Dulu saya ingat waktu awal, yakni ketika saya awal-awal belajar di Madinah masalah ini dengan teman-teman. Sampai keluar dari Madinah juga ternyata ini juga. Sampai sekarang masih ini juga. Padahal tidak kurang-kurangnya para ulama menjelaskan. Dan ternyata kalau begitu Jumiyat Ihya Ats-Tsirat sekedar ini saja sudah menjadi penyebab apa? Perpecahan. Dan itu yang dikatakan ulama, yufarriq as-salafiyyin di mana-mana. Ya. Makanya kalau nasihat ulama secara global, ibtaidu asbab al-khilaf, kata Syarabi dalam nasihatnya, jauhi sebab-sebab perpecahan. Bagaimana itu? Nah, misalnya dengan Jumiyat Ihya Ats-Tsirat, ada yang membela ya, apalagi ada yang kerjasama, jelas menjadi sebab perpecahan di antara selesai. Kalau dia jawab kita tidak mau, tidak akan terjadi perpecahan. Nah, sekarang ingin kita lihat sebetulnya beberapa, biar kita ini ala ilm ketika menghukumi jumhiyah ini, dan perlunya kita menyebut karena apa? Karena ternyata melanda. Ya, ini melanda. Sebutkan oleh Syekh Al-Anjari, seorang syekh di mana di Kuwait. Artinya dia sangat tahu. Sangat tahu di sana. Bahwa jumhiyah Ihya' Ittirad khilafuna ma'aha khilafun aqadi, khilafun manhaji. Jumhiyah Ihya' Ittirad, bedanya kita dengan mereka ini khilaf akidah, khilaf manhaji. Ya, bukan sekedar beda ijtihad, tidak. Khilaf dalam perkara akidah dan manhaj. Dan nanti kita akan lihat beberapa bukti-buktinya. Kemudian beliau menyebutkan bahwa Syekh Ubaid Al-Jabiri dan juga Syekh Fala Ismail, Fala Ismail ini juga seorang ulama dulu, lulusan Jami' Islamiyah Tawi yang tua, yang dulu-dulu, juga di Kuwait. Mereka juga mengatakan begitu, khilafuna ma'ahum khilafun aqadi. Perbedaan pendapat kita dengan mereka, perbedaan akidah. Ya. Kemudian Al-Anjari menyebutkan, saya mengunjungi Syarabi pada bulan Ramadhan. Dan beliau mengatakan, Jum'iyyatu Ihya' Ittirad akhtar 'ala as-salafiyyah min al-yahud wa an-nasara. Jum'iyyah Ihya' Ittirad lebih bahaya terhadap salafiyah daripada Yahudi dan Nasrani. Bagaimana ini? Keras. Luar biasa keras. Ya. Dan ini mangkabah. Kemuliaan bagi beliau. Dan ini kalau kita kait-kaitkan sama dengan apa yang dijelaskan oleh siapa? Ibnu Qudamah tadi yang kita baca. Bukan Syarabi mengkafirkan mereka, bukan. Bukan menganggap muslimin lebih jelek daripada kufar, tidak. Tapi apa? Tapi dalam hal ingkar terhadap mereka harus lebih keras. Kenapa? Yahudi dan Nasrani muslimin tahu. Tapi Jumhiyyah Ihya' Ittirad banyak muslimin, jangankan muslimin secara umum, salafiyin banyak terkecoh. Bukan salafiyin biasa yang dianggap masyayikh yang dulu mentahdir sekarang bersama Ihya' Ittirad. Seperti masyayikh Yordan, Ali Hasan, Salim Al-Hilali yang dulu pernah mentahdir dari Ihya' Ittirad sekarang bersama mereka. Nah, makanya ini akhtar, kata Syarabi, lebih bahaya daripada Yahudi dan Nasrani dari sisi. Nah, kalau begitu kenapa kita meremehkan urusan ini? Tidak bisa kita meremehkan. Apa kita mau menjadi korban yang kesekian? Apa nilainya kita kalau mereka yang dulu kita ulamakan, Ali Hasan, Salim Hilali, dulu kita ulamakan, kita baca buku mereka, kita terjemahkan, kita daurah dengan buku mereka. Subhanallah, ternyata menjadi seperti itu sekarang. Ya. Apa kita mau menjadi korban yang sekian, mendaftar antri? La abadan. Ya, as-salamah ra'su mal. Selamatan kita ini adalah modal kita. Kita lihat sekarang beberapa hal yang ada mereka, supaya terbukti jelas bahwa mereka ini betul-betul khilaf dengan mereka akidah. Salah seorang tokoh mereka namanya Wa'il Al-Husawi. Ini tokoh. Ya, dia itu kedudukannya sebagai wakil ketua Jumhiyyah Ihya' Ittirad. Kata dia dalam majalah Al-Furqan, majalahnya mereka, inna mu'taqad ahli sunnah wal fikri sunni laisa ala naqidin ma'al fikri syi'i. Sesungguhnya keyakinan ahli sunnah, pemikiran sunni tidak bertentangan dengan pemikiran syiah. Ana yakin antum semua mengingkari kata-kata ini. Ada yang tidak mengingkari? Kecuali ya kalau orang yang tidak dari kalangan salafi ikut nimbrung. Ya, kira-kira tidak ada. Tapi yang salafi mesti tahu ini min abtalil batil, sangat batil. Dikatakan bahwa keyakinan ahlu sunnah tidak bertentangan dengan pemikiran syiah. Bal nastati'ul qawla bi anna al-fikr al-khariji al-khawarij huwa al-fikr al-muzat al-fikr syi'i. Bahkan bisa kita katakan justru pemikiran khawarij itulah yang bertentangan dengan pemikiran syiah. Ya. dikatakan malah seperti itu. Khawarij bertentangan dengan Syiah. Padahal dulu sama-sama apa? Demo. Di mana? Menghadapi Utsman, ya kan? Itu cikal bakalnya Khawarij sama Syiah berteman. Akidah apa ini? Seperti itu. Siapa yang mengatakan Naib Ra'i, wakil ketua Jumhur Al-Qura, Wa'il Al-Qisal. Berikutnya tentang dengan Syiah ini, Salim An-Nasi, dia itu An-Natiq Rasmi, jadi juru bicara resmi Litsajamu'il Islami As-Salafi, bagi perkumpulan Islami As-Salafi. Jadi sayangnya mengatakan Salafi ya. At-Tabi' li Jumhiyyati Ihya'ut-Turab, yang cabang daripada Ihya'ut-Turab. Dia ditanya, hal yuz'ijukum al-buruz syi'i fil Iraq al-an? Apakah kalian merasa gusar, ya, tidak nyaman dengan munculnya, menampakkannya, atau mungkin dalam bentuk demo, wallahu a'lam, orang-orang Syiah di Irak sekarang ini? Apa jawabnya? La abadan, tidak. Kami enggak gusar, kami enggak sedih, kami enggak apa? Gundah gulanda dengan itu. Enggak membuat kami kacau pikiran ini. La yuz'ijuna al-buruj syi'i, munculnya orang-orang Syiah, padahal Irak sama Kuwait itu apa? Tetangga. Dan Kuwait itu enggak ada apa-apanya dibanding Irak secara wilayah. Ya. Kalau diserbu sudah habis. Secara pertimbangan akal manusia. Ya. Nah, ini berarti yang ngomong seperti itu, kalau kita mempertimbangkan yani ala kulli hal, dia enggak mempertimbangkan sisi din yang benar. Sehingga mengatakan ini la yuz'ijuna al-buruj syi'i. Tidak menjadi problem bagi kami, tidak menggusarkan kami adanya orang-orang Syiah yang muncul seperti ini. Ya. Tentu kita semua bisa menilai kebatilan kata-kata ini. Kemudian Abdurrahman Abdul Khaliq, yang diberitakan secara kedudukan sekarang sudah tidak menjabat. Dulu dia sebagai Rais Al-Majlisul Ilmi, saya ingat saya. Majlis ilmiahnya, ketuanya dia, Abdurrahman Abdul Khaliq. Siapa dia itu? Ya, dia seorang yang mencela Al-Sunnah, Syekh Muhammad Al-Amin Al-Syinkiti, penulis kitab Adwa'ul Wayah yang dicela. Gurunya dia pada. Ya, dikatakan sebagai perpustakaan yang berjalan tapi butuh kepada renovasi. Ya, karena dianggap ilmunya itu ilmu-ilmu dulu. Ya, dia memang canggih dalam menghafal syair, dalam berbagai macam bidang ilmu, tapi dengan kemodernan ilmu-ilmu baru ini penemuan-penemuan kurang. Sehingga dikatakan apa? Tiga-tiganya kalau sekedar mempertimbangkan seorang murid dengan guru, apalagi dia seorang ulama Ahlussunnah, dikatakan itu adalah ya maktabatun qadimah yahtaju ila tarmim. Apa yang semakna dengan itu? Itu hanya perpustakaan lama butuh kepada renovasi. Dan beberapa penyimpangan sampai datanglah teguran Syekh bin Baz. 6 masalah tegurlah Syekh bin Baz. Ternyata itu tidak membuat dia rujuk. Dia mengatakan, ya ucapan saya salah kalau dikatakan ketika itu. Berarti kalau sekarang tidak salah. Ya. Atau sebaliknya. Al-Muhim dia enggak apa menerima. Kemudian datanglah bantahan-bantahan Syarabi dan sudah berbagai macam penyimpangan yang dilakukan. Ini sampai sekarang Abdurrahman Abdul Khaliq, walaupun secara jabatan sudah tidak menjabat, namun masih menjadi syekhnya mereka. Ya, belum lama baru saya punya pamfletnya. Dia mengisi dengan di belakang backgroundnya Jumhiyyatul Ihya'ut-Turab, Al-Syabab Al-Sabahiyah. Dia difoto dan ingin bar seperti ini dengan simak. Ya, gambarnya saya punya. Bukti artinya bahwa dokumen bahwa dia sampai sekarang masih menjadi syekhnya mereka. Orang seperti ini. Kalau Jumhiyyatul Ihya'ut-Turab Jumhiyyah Ahlussunnah akan melindungi dia, mensyekhkan dia, mana ucapan Ibnu Battah, mana ucapan para ulama, mana ucapan Nabi yang tadi kita baca semua? Begitukah Ahlussunnah? Begitukah Salafi? Sangat disayangkan semua acara-acara mereka itu, termasuk yang tadi kita sebutkan, Dr. Rahman Abdul Khaliq sedang menerangkan apa itu Salafiyah. Luar biasa. Ya. Sudah seperti kondisinya mau mengatasnamakan Salafi, menerangkan yang Salafi. Salafi apa? Begitu. Dia ungkapkan sendiri siapa dia hakikatnya. Dalam majalah Furqan, dia mengatakan, "Qad nasya'tu bihamdillah nas'atan salafiyah." Ngakunya, aku telah tumbuh dalam apa? Pertumbuhan Salafi. Alhamdulillah. "Wa akhadtu salafiyah an walidi." Saya mengambil manhaj Salafi ini dari ayah saya. Al-Syekh Abdul Khaliq, Syekh Abdul Khaliq. Al Yusuf, keluarga Yusuf rahimahullah. Setelah itu dia sebutkan tentang ayahnya. "Annahu kana shadiqan li Hasan al-Banna." Dulu ayah saya itu temannya Hasan al-Banna. Ya. Jadi salafiyahnya salafiyah siapa? Salafiyahnya Hasan al-Banna. Yang Hasan al-Banna juga begitu. Dakwahnya salafiyah sufiyah. Ya. Nah, begitu Hasan al-Banna mengatakan. Dakwahnya adalah dakwah salafiyah sufiyah dan seterusnya. Nah, ternyata bapaknya Abdul Khaliq dengan pengakuan dia teman Hasan al-Banna. Wa mu'alliqan bih, bukan teman dekat, seandainya sekedar teman, kita bisa menilai. Bagaimana menilai? Tadi ucapan Nabi, ucapan para sahabat, "Tabirun nas bil akhdad." Nilai dengan siapa? Temannya. Ini temannya Hasan al-Banna. Lebih daripada itu, kata Abdul Khaliq, "Wa mutaalliqan bih," sangat terkait dengannya, nyantol. Mutaalliqan bih, terkait dengannya. "Wa anna ta'alluqahu bihi," dan bahkan keterkaitannya dengannya, "kana bisababi da'wati Hasan al-Banna ila jihad." Keterkaitannya itu dengan sebab dakwahnya Hasan al-Banna untuk jihad. Jihad melawan siapa? Jihadnya Ahlussunnah. Jihadnya Khawarij melawan pemerintah sampai dia mati akhirnya. Ya. Ini salafiyahnya Abdul Rahman Abdul Khaliq. Silsilah salafiyahnya ini. An abihi an Hasan al-Banna. Ya. Dari ayahnya dari Hasan al-Banna. Dan ini menjadi syekhnya Ihya Uthurat. Kemudian ini menunjukkan kedekatannya kalau begitu dengan ikhwan muslimin. Bahkan ini terbukti dalam praktek. Di antaranya dikatakan oleh Ahmad Bakir yang dia sebagai pembesar juga di Jumayyah Ihya Uthurat, "Al-ikhwan fil harakati dusturiyah muqarrabuna jiddan min al-ikhwan fil harakati dusturiyah muqarrabuna minna jiddan jiddan." Ikhwan muslimin secara pergerakan dustur, yakni di apa, mungkin formalnya begitu, "muqarrabuna minna jiddan jiddan," sangat dekat dengan kami, jiddan jiddan. Nah, cukup sekali. Nah, cukup muqarrabun, dekat dengan kami. Tapi ditakkid jiddan jiddan, sangat dekat, sangat dekat. Pengakuan yang mau mana lagi? Ya. Begitu dekat dengan ikhwanul muslimin. "Wa nahnu wa iyyahum fil majlis," dan kami dengan mereka dalam majlis, "nasir wala khatin wahid," berjalan dengan satu khat, satu lain, satu jalan kami dengan mereka. Ya, ini nah, ya, Ahmad Bakir, ya, disebutkan dalam Jaridah Al-Qais Al-Quaisiyah, ada referensinya. Dan juga yang lain, Nazim Sultan mengarang sama, tapi sudah karena banyak mengambil waktu. Kemudian perlu kita sebutkan dari Nazim Sultan ini, ketika Nazim Sultan dia juga salah satu pembesar dan syuyukh syekh di Jumayyah Ihya Uthurat, ketika ditanya tentang hubungan dengan ikhwan tadi, dia katakan, "Minal muhtamil an yakuna hunaka ta'awunun bainana," terjadi nanti ada kerjasama kita dengan mereka. "Wa khasatan fi umurin intikhabat," lebih dalam urusan apa? Pilihan umum. Jadi kalau kita salafiin sini, wah, banyak bertanya, gimana ini? Mau pilihan surah. Sudah, takut-takut, ya kan? Kalau mereka, sudah, bukan takut-takut, memang melakukan itu dengan terang-terangan. Ya. Dan memuji yang berdemo-demo itu. Ya. Li anna dzalika min babil maslahah, karena itu maslahat. Masuk bab maslahat. Allati sata'udu 'ala jami' bil khair, yang akan kembali kepada semuanya dengan kebaikan dan seterusnya. Hak atau batil? Ya. Tentunya batil. Ditambah lagi Wail al-Husawi ngomong lagi, mendukung gerakan-gerakan demo tadi, yang pilihan umum yang terkait pula biasanya dengan demo. Bahkan demo di sini dalam rangka apa? Menentang pemerintah. Dia justru mengatakan, nahtarimu ra'yal malayin, kami hargai pendapat al-malayin, orang-orang yang berjuta-juta itu. Alladzina kharaju ila syawari, yang keluar ke jalan-jalan, fi mudhahara, di antara demo, unjuk rasa. Tunadjidu bil harfil qadimah fil Iraq. Ya. Dan seterusnya. Ketika ada perang di Iraq. Bukannya ditahdir daripada mudhahara, malah dipuji. Sanjung-sanjung. Ya. Kemudian juga apa, dia menganjurkan atau istilahnya apa, mendukung gerakan khuruj 'alal hukkah. Dia mengatakan, lakinna su'al alladhi la najidu lahu jawaban wa an sababi dha'fi syu'ubil arabiyyah wal islamiyyah. Tapi soal yang tidak pernah kita dapati jawabannya, yaitu tentang sebab lemahnya masyarakat Arab dan Islam, wa adami qudratiha ala taghyir waqi'iha bi nafsiha, dan ketidakmampuannya untuk merubah kondisi mereka sendiri, wa adziha, dan ketidakmampuan mereka an izahati ulaika tughah, untuk menyingkirkan para tagut itu. Ya. Ini ajakan untuk apa? Khuruj 'alal hukam, meruntah. Siapa ini? Naib rais, wakil ketua. Jami'ah ya Tuhan. Ya. Dan seterusnya dia katakan seperti itu. Begitu juga Abdullah Sabah dan seterusnya. Jadi kan masih banyak. Ini hanya beberapa nukilan dan beberapa poin yang saya ambilkan. Kalau sudah seperti ini, apakah kita masih mau membela mereka? Ya, masih mau ta'atuf lemah lembut dengan orang-orang surat dan yang membela mereka? Ya, mana manhaj kita? Ya, ahibadikillah rahimahumullah. Jadi coba kita koreksi manhaj kita dengan kita mengetahui tadi prinsip-prinsip manhaj yang di depan kita sebutkan, dengan kenyataan ahli bid'ah di antaranya adalah orang-orang ihya' uthurat. Hibati billah rahimakumullah. Mungkin dari materi kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya mungkin ada sedang pertanyaan yang bisa kita jawab. Pertanyaan tentang Radio Roja. Ditanyakan tentang Radio Roja. Bagaimana? Ya, sebetulnya kita lihat bagaimana nasihat para ulama. Alhamdulillah, Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala telah menasihatkan kepada kita Zadidah ketika itu dengan nasihat-nasihat yang sangat penting dalam hal ini. Ya. Kata beliau, setelah disampaikan para pengisi dan yakni penceramah di Radio Roja, beliau mengatakan, alladhi yahtarim manhajahu wa aqidatahu la yastami' li haula, walladhi la yubali yasma'. Orang yang menghargai akidahnya dan manhajnya tidak akan mendengar radio itu. Tapi orang yang enggak peduli, dia akan dengar. Kemudian beliau mengatakan wa ansau ikhwanana lil ibtiad an hadhihi al idha'a an sama'a lil idha'a, dan kuwasiatkan saudara-saudara untuk menjauhi mendengar radio tersebut. Kemudian beliau berikan nasihat-nasihat bagaimana para ulama, ya, seperti sebagainya kita telah sebutkan bahwa mereka Sufyan Ibn Sirin, Ayub Sikhtiyani, kata beliau, ada ahli bid'ah mengatakan kami akan bacakan ayat. Tidak mau dibacakan ayat, tidak mau. Padahal yang mau dibacakan apa? Ayat. Yang mau dibacakan padanya siapa? Seorang ulama, bukan semacam kita, ulama besar. Tidak mau. Apalagi orang yang lemah, yang diisikan bukan baca ayat, pemahaman terhadap ayat dan hadis. Ya, jadi sangat jelas nasihat beliau hafizahullah ta'ala agar kita menjauhi, ya, radio tersebut dan mendengarkan dan istifadah dari radio tersebut. Dan beliau mengatakan, bukankah cukup bagi kalian kutubus salaf? Itu jawabnya cukup. Ya, sudah. Cukup kutubus salaf. Ya, sayangnya kita kutubus salaf enggak pernah dengar. Enggak pernah baca. Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sahih Bukhari, Muslim, buku-buku akidah fikih terlalu banyak. Kalau kita mau sibuk dengan itu, enggak, bahasa Jawanya enggak cover untuk dengarkan radio. Enggak ada waktu. Tapi kita yang pernah hatam Quran, insyaallah pernah, ya. Pernah hatam Sahih Bukhari. Mungkin seumur hidup belum pernah. Ya. Belum ikut cita. Nah, kenapa justru waktu kita untuk yang lain? Nah, ini kekurangan kita ternyata banyak. Itu syughulun syaghil. Kalau kita sudah menyibukkan dengan kutubus sunnah, sudah sangat cukup. Apalagi isinya kitabullah dan sunnah. Ya. Sunnah Rasul. Ya, ini intinya ajaran kita. Mau apa lagi? Pemahaman siapa? Bukan pemahaman orang-orang, tapi pemahaman salafus salih. Dia katakan juga, kalau ini menjadi sebab perpecahan kalian, ya, kalau ini saja sudah menjadi sebab perpecahan, jauh. Artinya dari sisi ini menjadi penyebab perpecahan sudah cukup untuk kita jauhi. Apalagi dengan berbagai yang ada di situ, dari pengajar-pengajarnya, isinya mengandung syubhat-syubhat. Ya, mengandung syubhat-syubhat. Itu wasiat Syarabi, sangat jelas. Jadi silakan, kita mau mengambil apa tidak. Kemudian, ya, ditanyakan beberapa, yakni sebagian orang yang di situ, ya, supaya kita jelas bagaimana sih, jangan-jangan kita keliru dalam menyikapi semacam misalnya tokohnya Yazid Jawad, gimana? Dia disebutkan dia bila Surkati, dia dekat dengan Ali Hasan, ya, dia dengan yakni orang-orang itu. Kata beliau yang seperti ini, dia sekedar memakai baju salaf. Sekedar memakai baju salaf. Dan beliau juga menyebutkan di antara nasihatnya, istarihu min haula. Sudah, istirahatkan kalian dari mereka. Istarihu min haula. Istirahatkan kalian dari mereka. Ya. Jelas mereka seperti itu. Nah. Ahibati fillah rahimakumullah. Ditanyakan kepada beliau, kan ada Abu Ihsan di situ, Syekh. Siapa Abu Ihsan? Oh, yang menerjemahkan bukunya siapa? Abu Hasan Al-Misri, Al-Sirajul Wahhad. Allahu Akbar, kata Syekh. Ini buku yang jelas membuat kesesatan-kesesatan, diterjemahkan dalam bahasa ini olehnya orang itu, yang menjadi salah satu narasumber Radio Roja. Ahibati fillah rahmatullah. Kemudian perlu kita ketahui juga, ya, mereka baru-baru ini, berapa minggu yang lalu, mengundang Jabah Ali Hasan Al-Halabi atau Istiqlal. Padahal siapa dia? Siapa dia? Nah, seperti yang tadi kita sebutkan dulu, kita ulamakan dia, tapi dengan sebab kedekatan dengan Ahlul Ahwa, akhirnya dia pun menyimpang. Ya, penyimpangannya bukan hal sepele. Di antaranya keluar Risal Kumar Ahmad, sebuah pernyataan dari raja tentang menggambarkan Islam. Mungkin maunya untuk membantah tuduhan teror, ya, terorisme terhadap umat Islam. Tapi ternyata memuat penyamaan agama-agama, persaudaraan agama-agama. Itu di antara yang termuat dalam risalah tersebut. Ternyata sama Ali Hasan ini dipuji-puji, ditegur, enggak mau terima. Dipuji-puji risalah. Padahal memuat apa? Membuat kemungkaran-kemungkaran besar. Di antara penyamaannya, penyamaan terhadap agama-agama. Lebih lagi, ini yang pertama. Kedua, mengatakan bahwa Imam Al-Bukhari telah mengatakan kata-kata murji'ah, ekstrimnya orang-orang murji'ah. Ini bukankah jinayah terhadap Imam Al-Bukhari? Ya, ini jinayah, kejahatan terhadap Imam Al-Bukhari. Padahal disebabkan karena dia yang tidak paham. Dia yang tidak paham. Tapi Imam Bukhari ma'ruf, ya kan? Apa ada muslimin yang mengatakan Imam Bukhari murji'ah? Sampai sekarang tidak ada, mungkin kecuali dia mengatakan kata-kata murji'ah. Bayangkan. Ya. Kemudian Surkati. Surkati itu mendiri organisasi sehat. Yang dia itu ternyata memuji kelompok-kelompok sesat. Dia mengatakan Syi'i, Syi'iyuna, orang Syiah itu Syiahnya kita. Al-Khariji, Khariji'una, Khawarijnya kita. Ya, Sufi, Sufi'una, Sufi adalah Sufinya kita. Yang saya juga menyebut itu. Wal-Wahhabi, wa in kana mutasyaddidan huwa Wahhabiyuna. Dan Wahhabi, walaupun keras, juga Wahhabinya kita. Semuanya digabung. Tapi anehnya lagi, pas nyebut Wahhabi ada sebutan embel-embel, walaupun keras. Ketika nyebut Syiah enggak begitu, ketika nyebut Khawarij enggak begitu. Tapi giliran nyebut Wahhabi, walaupun keras, Wahhabinya kita. Ya, Syekh Rabi mengatakan, ada apa? Munharif jiddan. Ini orang ini sesat sekali. Balun mudil, sesat dan menyesat. Tapi apa kata Ali Hasan ketika ditanya tentang Surkati? La aqulu huwa syekh huwa salafi, bal huwa syekhus salafiyyin. Tidak aku katakan dia hanya sekedar salaf, bahkan dia adalah syekhnya salafiyyin. Bayangkan, Surkati ini sudah dianggap mubtadi oleh Syekh Rabi tadi nyebutkan begitu, Syekh Ahmad Al-Najmi, Ubaid menyebutkan begitu. Bahkan di Istiqlal dalam yang tahun sekian muji-muji Surkati di depan ribuan umat. Ahibatillah rahmatullah. Kemudian begitu pula hubungannya dengan yang lain, termasuk yang parah itu ketika ada celaan terhadap sahabat. Apa celaannya? Abu Hasan al-Misri mencela sahabat Nabi dengan mengatakan di tengah-tengah mereka ada Wusa'iyah. Apa itu Wusa'? Kita mungkin pernah dengar, walakinnakum Wusa'un ka Wusa'is Sail. Kalian itu Gusa ka gusa istai. Ya, buih seperti buihnya banjir. Ini Nabi menyebutkan ini ketika memuji umat Islam dan kualitasnya atau ketika apa? Mencela, ya kan? Antum pahami mencela atau memuji umat Islam? Hah? Anda yakin semua kali mengatakan mencela. Iya. Dan yang namanya buih banjir itu kotor apa bersih? Kotor semua. Nah, ketika Abdul Hasan mengatakan dia di tengah-tengah sahabat ada ghusaiyah. Ditegur oleh para ulama, ini celaan terhadap sahabat. Walaupun dia enggak bermaksud, tapi ini kata-kata yang mengandung celaan. Harus tarajuk, harus tinggalkan. Dan beratnya apa kalau dia mengatakan, oh iya, saya keliru sudah, ganti kepada yang lain. Tapi dipertahankan. Ternyata akhirnya Abdul Hasan membela. Itu bukan kata-kata celaan. Jadi ahibati fillah rahimakumullah, bukan hal yang sepele. Ternyata orang sudah seperti ini dipanggil oleh Radio Raja. Itu yang manggil kemarin dengan pamflet yang jelas, dengan surat izin saya punya. Apa namanya? Kopian surat izinnya dari Istiklal. Ya. Siapa yang memanggil? Radio Raja. Coba kita kembali ke apa yang tadi kita sebutkan di depan. Begitukah sikap kalau seandainya Ahlus Sunnah terhadap orang yang seperti ini? Syekh Muhammad bin Hadi Ridallahu Ta'ala ketika bermajlis dengan Syarabi di hadapan Syarabi mengatakan yang seperti ini lebih bahaya daripada ahli-ahli bid'ah yang nyata-nyata jelas. Karena yang seperti ini masih dianggap oleh Salafi. Berapa yang hadir ketika itu? Di Istiqlal ribuan, mungkin sampai ratusan ribu katanya. Menghadiri siapa? Orang yang sudah seperti ini kondisinya. Kalau seorang Yahudi bicara, mau begitu? Muslimin, Salafiyin. Itu yang mutabini semua yang hadir adalah orang yang cinta sunnah akunya, benci bid'ah, ya kan? Sekian ratus ribu menghadiri. Kalau yang bicara adalah seorang mubtadi yang nyata, Salafiyin enggak ada yang datang satupun, insyaallah. Ini kita melihat sekarang ternyata benar apa yang dikatakan ulama bahwa mereka lebih bahaya karena sisi ini daripada orang-orang yang gila. Ya. Ahibbatillah rahmatullah. Nah, kenapa yakni sampai mereka itu bisa menyimpang begitu? Di sini saya nukilkan ya, kadang-kadang kita beralasan saya mau mendakwahi. Mendekati masuk mau mendakwahi. Mungkin yang seperti ini juga yang mereka lakukan awalnya terhadap Abdul Hasan. Abdul Hasan ini lebih juga parah. Abdul Hasan ini ya tadi sudah jelas dianggap mubtadi oleh para ulama, keyakinan-keyakinan sudah parah. Tapi subhanallah orang-orang Turatiin di Jogja ngirimkan orang-orang sampai baru-baru untuk belajar di sana. Orang-orang Turah. Kalau seperti itu Abu Sunnah mengirimkan murid-muridnya belajar sama ini Abu Hasan. Na'udzubillah. Nah, Syekh Muhammad bin Hadi Hafizahullah mengatakan sebab-sebabnya awalnya ingin menasihat, tapi lama-lama mencarikan uzur buat mereka, lama-lama tertarik buat mereka, lama-lama tidak senang dengan yang membantah mereka, lama-lama jadi ikut mereka. Subhanallah. Dan ini yang sejak dulu dikatakan oleh para ulama. Ya, kita baca di sini kitaban Ibnu Battah rahimahullah, kita telah menyebutkan hadisnya Dajjal dan syubhatnya. Kata beliau, hadza qaulu Rasulullah. Ini sabda Rasul. Wa huwa shadiqul masduq. Dia as-shadiq al-masduq. Yang jujur benar dan dibenarkan. Allah Allah ma'asyiral muslimin. Wa ma'asyiral muslimin hati-hati. La yahbilanna ahadun minkum husnu dhannihi bi nafsihi. Jangan sekali-kali baik sangkanya dirinya terhadap dirinya membawa dia wa ma'ahidahu min ma'rifati bi sihhati madhhabihi. Dan apa yang dia ketahui dari dirinya dengan kebenaran mazhab dia membawa dia alal mukhatarah bi dinihi. untuk spekulasi dengan agamanya. Untung-untungan, selamat apa enggak mau mendekati mereka. Fi mujalasati ba'dhi ahli hadhihi ahwa. Dengan apa? Berduduk-duduk dengan mereka. Fa yaqulu udakhiluhu li unazira. Saya mau masuk menemui dia, saya mau berdiskusi dengan dia. Saya bukan mau berteman, saya mau mendakwahi dia, mau berdiskusi dengan dia. Aw li astakhrija minhu madhhaba, atau untuk mengeluarkan dia dari mazhabnya yang keliru itu. Saya mau begitu, bukan saya mau sekedar berteman. Kata Ibn Battah, fa innahum ashaddu fitnatan min ad-dajjal. Mereka ini lebih parah ujiannya daripada Dajjal. Kok bisa? Kalau Dajjal, orang melihat, oh ini matanya sini, antara matanya tulisannya kafir, oh Dajjal ini, sudah pergi. Ya kan? Matanya begitu ciriknya, oh Dajjal ini, pergi. Kayak begitu kok ngaku rob, jelek banget. Ya, ngaku rob, tinggal. Tapi mubtadi', enggak ada tulisannya mubtadi' di sini. Ya, penampilannya masya Allah. Bikin orang tertipu. Makanya kata Ibnu Qudamah, asyad minat dajjal, lebih bahaya daripada dajjal. Wa kalamum awfaq minal jarah, kata-kata mereka itu lebih lengket daripada penyakit kudis. Wa ahraf lil qulub minal lahab, lebih membakar bagi kalbu daripada jilatan-jilatan api. Berikutnya coba perhatikan, walaqad ra'ait, dan sungguh aku pernah melihat, telah betul-betul melihat, jama'atan minan nas, sekelompok orang, bukan satu orang, sekelompok jama'ah minan nas, kanu yal'anunahum, dulu mencela-cela ahli bid'ah, ya, wa yasubbunahum, mencela-cela ahli bid'ah, melaknat ahli bid'ah, fajalasu ala sabilil ingkar, tapi setelah itu apa? Ingin mengingkari, tapi duduk-duduk bersama mereka, gabung dengan mereka, dengan tujuan ingin mengingkari. Warat alim, dengan tujuan membantah mereka. Famazalat bihim al-mubasatah, terus akhirnya mubasatah, baik-baikan akhirnya. Karena masa ketemu ramulut, ketemu ramulut kan juga sekarang perlu hikmah, bagaimana caranya ngomong yang bisa diterima. Akhirnya apa? Mubasatah. Mubasatah akhirnya her-heran atau kita baik-baikan. Waqafiyal makr, di budaya tersembunyi akhirnya. Wadakikil kufur hatta sabu ilaihim, dan kekufuran yang dakik, yang lembut, tersembunyi. Akhirnya sampai mereka itu gabung dengan mereka. Ini pengalaman dulu seperti ini Ibnu Battah rahimahullah. Ya, tidaklah kita mengambil dari itu pengalaman. Imam Ahmad juga mengatakan tentang Harith al-Muhasibi, ketika orang bertanya bagaimana tentang Harith, marah beliau. Orang itu enggak ada yang tahu dia kecuali yang pengalaman tentang dia. Fulan menjadi inhiraf, menyeleweng karena dia. Karena apa ya tadi? Berdekatan-berdekatan akhirnya yang tadinya orang-orang baik jadi menyeleweng. Ya. Ibnu Battah rahimahullah juga menyebutkan ini dalam yang kata dia yang dalam Kubra, ini yang dalam Sughra, mengatakan ya, setelah melarang untuk berdebat dengan mereka. Wa iyyaka wal mira wal jidal fi din, fa inna dzalika yudhithul ghil. Hati-hati dari mira, debat dengan mereka itu menyebabkan ghil dalam kalbu. Wa yukhriju sahibu wa in kana sunniyan ila al bid'ah. Ya. Membuat orang walaupun sunni akhirnya keluar kepada bid'ah. Li'anna awwala ma yadkhulu ala sunni min an-naqs fi dinihi idza qala man mubtadi'. Pertama kali kekurangannya seorang sunni, lihat kekurangannya pertama kali seorang sunni dari sisi agamanya ketika dia mulai berdialog dengan seorang ahli bidah. Ya. Ya, subhanallah, Ibnu Battah mengatakan. Makanya ulama dulu sangat berhati-hati untuk debat, apalagi berteman. Untuk debat ini padahal sangat berhati-hati. Ini awal mula kata Saba Abu Kilabah, kalau tidak dia menyeret kamu ke mereka, au yaldisakum ba'dama ta'rifun, paling tidak mengacaukan sebagian yang kalian telah tahu. Ya. Jadinya kena subhat tadi kan. Dan seterusnya. Ya, ini dalam Ibnu apa namanya? Al-Ibanah 324. Ya, ini rupanya sudah begitu sore. Sehingga rupanya sudah banyak yang bergerak dalam hidup juga sampaian. Tapi apa yang kita sebutkan insyaallah semoga bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri dan juga semoga untuk orang lain juga bermanfaat. Ada pun pertanyaan-pertanyaan ini karena waktu yang sempit, yang lain kita bisa menjawab insyaallah kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Komar yang telah menyampaikan panjang lebar.